أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان شكرا وحمدا لله تعالى على ما أنعم علينا saat kita bersyukur rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan diri kita untuk menempuh jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kepada kita kesehatan, diberikannya kepada kita kesempatan, diberikannya kepada kita kemauan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang mulia ini. Ini sebuah nikmat yang besar yang patut untuk kita senantiasa mensyukurinya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita di dalam menggapai segala bentuk kebahagiaan ataupun keinginan apapun yang kita ingin merasakan kebaikan dalam hidup ini. Tidak ada jalan untuk mencari kebahagiaan kecuali menempuh ajaran atau mengamalkan, mempelajari ajaran yang telah ditinggalkan atau diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kita bersyukur kita dapat melanjutkan pelajaran kita ini sebagai nasihat awal kepada kita semua, bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang amat penting bagi kita, di mana kita membaca kitab ini. Bahasan ini adalah bahasan-bahasan yang sangat penting untuk diketahui pelajar setiap muslim. Maka jangan lupa untuk mencatat, ya, untuk menulis poin-poin penting dari penjelasan kitab ini. Semoga kita dapat senantiasa merujuk kembali, ya, memahami jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat kita baca di rumah. Mungkin juga nanti akan bisa dipertanyakan, ada hal yang kurang jelas juga bisa ditanyakan, ya. Ini kitab sangat bagus dan juga pembahasan kita adalah pembahasan yang terstruktur, ya, pembahasannya sangat jelas bertingkat-bertingkat begitu, ya. Dan walaupun memang asalnya materinya adalah mata kuliah resmi di yang diajarkan oleh Syekh di Jamiatul Imam di Riyadh, maka sesuai dengan di awal di pertama ini kita katakan bahwa belajar ilmu itu tidak bisa mesti comot-comot. Ibaratnya coba-coba, sebenarnya kita mencoba ada makanan baru dicoba, ada makanan baru dicoba, sebosan. Karena ilmu itu bila dipelajari dengan terus struktur, akan antum merasakan ada benefitnya. Tapi kalau antum itu hanya keluyuran ngajinya, maksudnya apa? Tidak ada kitab yang jelas dipelajari, hanya tematik-tematik dulu, ya, itu tidak akan membawakan efek yang jelas dalam mendekati menantu. Mungkin untuk memotivasi sementara bisa, sama dengan motivator-motivator, ya, saat orang mendengar penjelasannya tergugah, tapi setelah pulang hilang, lupa, karena tidak ada bekal yang dibawa, tidak ada yang diambil, tidak ada yang betul-betul bisa dipegang selalu untuk dibaca dan diamalkan. Maka kadang-kadang kita sudah lama mengenal majelis ilmu, tapi amal ibadahnya, akhlaknya, ilmunya tidak bertambah. Di mana? Di situ tadi. Kita kadang kajinya acakan, ya, kerombolan sana sini tidak punya jelas dari materi belajar itu. Padahal kalau kita lihat satu sore para ulama kita dalam belajar, mereka satu-satu kitab selesaikan, sehingga betul-betul dia punya ilmu betul, mengerti betul dengan apa itu akidah yang benar. Betapa banyaknya ikhwan-ikhwan yang sudah banyak lama gitu dia mengenal dakwah sunnah ini, kadang-kadang dia tidak mengerti apa itu tauhid uluhiyah, bagaimana dimaksud tauhid uluhiyah, kadang-kadang malah cepat mengukur orang yang bertawassul dengan orang saleh yang langsung dikafirkan, yang tidak jelas, ya, pokoknya berdoa dikubur dikafirkan, karena dia tidak jelas rincian-rincian masalah itu, sehingga kadang-kadang membawa fitnah terhadap dakwah ini. Karena dia sudah menjelaskan padahal dia belum tahu rincian dan dalil-dalilnya punya ulama dalam perkara-perkara ini. Maka terima kasih banyak, ya, saya juga walaupun saya menyampaikan kepada antum ketahui bahwa pola untuk menambah ilmu itu ada berapa hal. Dengan adanya kajian-kajian tetap membaca kitab ini, ya, kita akan merujuk kembali. Terasa banyak sekali hal-hal yang baru yang tidak diketahui dengan mengajarkan itu. Maka salah satu cara untuk menambah ilmu itu adalah mengajarkan ilmu itu sendiri. Maka sama-sama dengan antum, ya, saya kembali lagi menelaah, saya kembali lagi mencoba menghidupkan memori-memori yang lama dihangatkan kembali gitu ya. Mungkin sudah ada yang mulai-mulai ditumbuhi jamur, dibersihkan kembali dan mulai diingatkan kembali. Dan saya sendiri merasakan betapa pentingnya membaca kitab itu. Ketika kita merasakan ada ilmu bertambah, ada ilmu yang bertambah, dan terasa sekali jika kita beda dengan kita jika menyampaikan materi-materi umum, ya, materi-materi supaya tematik itu, ya, itu ini hilang begitu saja. Bahkan dalam ilmu, ya, tidak seperti mana kita belajar dengan teratur, tertutup struktur atau adanya kurikulum seperti ini. Sehingga ilmu yang tertutup itu nampak pertambahannya. Ya. Baik, pelajaran kita kesempatan ini adalah masalah hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kalau dalam buku Anad ya 24 itu berapa halamannya? Para ulama kita dari awal dulu pernah menyebutkan membagi tauhid itu ada 3 macam, ada lagi 2 macam. Ya. Yang 2 macam juga versinya berbeda. Yang 2 macam mengatakan tauhid al-ma'rifah wa isbat wa tauhid al-qasdi wa talab. Itu terkenal di kalangan mutaqaddimin para ulama. Al-ma'rifah wa isbat maksudnya ma'rifah itu mengenal Allah. Isbat itu menetapkan nama-nama Allah. Jadi dimaksud di sini ada tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat. Mengenal Allah ya dengan nama-nama Allah. Lalu diimani nama dan sifat-sifat Allah itu. Disebutlah tauhid ma'rifah wa isbat. Karena mengenal Allah sebagai pencipta melalui nama dan sifat-sifatnya, melalui ayat-ayatnya, kemudian isbat, mengakui itu, mengimaninya. Kemudian macam kedua, bagian kedua dari tauhid itu adalah al-qasdu wa talab. Qasdu wa talab adalah menuju, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, at-talab meminta hanya dan berharap hanya kepada Allah pahala dari ibadahnya. Ini pembagian yang kira-kira ulama salaf. Ada lagi bagi tauhid menjadi 2 bagian, tapi istilahnya beda. Tauhid al-qawli wa tauhid amali. Tauhid qawli maksudnya apa? Ya, tauhid lebih banyak penekanannya dari segi penjelasan. Tauhid rububiyah, tauhid asma sifat itu penjelasan banyak. Ya, tauhid amali yaitu tauhid ibadah. Langsung praktek. Tauhid sobat qawli, tauhid amali. Ini bagian versi-versi pembagian ulama tentang tauhid. Ada lagi membagi tauhid jadi 2 juga, istilahnya begini. Tauhid asyadah wa tauhid ibadah. Siada pengakuan tentang Allah yang berkuasa mutlak di alam ini, yaitu yang rububiyah dan asma sifat. Kemudian tauhid ibadah, ya, tauhid pengikhlasan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mutaakhirin membagi tauhid ini kepada 3 bagian. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Meskipun ada orang-orang al-bidah mengingkari pembagian ini. Menurut mereka pembagian ini adalah pembagian bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan pada sahabat tauhid itu dibagi 3. Mereka tidak membedakan antara mustalah ilmiah yang dibahas melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Pemanya disebutkan pemanya. Al-Qur'an itu kesimpulan isinya adalah 3 hal. Apa? Tauhid, ya, ibadah kepada Allah, muamalah dan akhlak pemanya. Kan juga dijelaskan seperti itu, tapi ini kan kesimpulan ilmiah berdasarkan dalil. Tapi kita tidak, jangan menafsirkan. Pokoknya ada orang kita tanya, berapa batu yang tauhid? Gak hafal. Apakah dia sesat? Hah? Tidak, karena yang kita maksud ini hanya penjelasan ilmiah. Kalau dia sudah mengamalkan, sudah memahami Allah yang berhak diibadati, Allah memiliki nama-nama yang indah, meskipun kita tanya, dia gak tahu bagian tauhid, dia muslim, mukmin. Karena ini mustalah ini digunakan untuk menjelaskan masalah itu, apa namanya, kelompok per kelompok, bagian per bagian, supaya tidak tercampur. Karena ada orang yang menyimpang dalam memahami sifat-sifat Allah disebut dengan tauhid asma sifat. Ada bagian yang diimani oleh orang musyrikin, yaitu tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta. Ada tauhid yang tidak diakui oleh orang musyrikin, yang mereka menyimpang itu tauhid ibadah, tauhid rububiyah. Itu tujuannya. Ada pula mengatakan ini mirip dengan pengertian orang Kristen. Tidak, beda. Karena yang dibagi di sini bukan sifat, bukan zat. Allah itu Maha Esa, tapi di sisi perbuatannya dia itu Maha Esa disebut tauhid rububiyah. Di sisi Allah saja yang berhak disembah disebutlah tauhid uluhiyah. Dari sisi Allah memiliki nama dengan nama dan sifat-sifat yang mulia, disebutlah tauhid. Bukan kita katakan tauhid rububiyah ini ada zat tertentu. Beda dengan zat yang uluhiyah. Enggak. Ini mengimani Allah dari sisi yang wajib kita esakan Allah di situ. Tapi Allah itu esa, bukan berarti ada tiga. Ada Tuhan rububiyah, ada Tuhan uluhiyah, ada Tuhan asma-asma, bukan begitu. Tapi sebetulnya mereka itu paham, tapi mereka itu bahwa yang dimaksud itu bukan syirik gitu ya. Mereka paham sebetulnya, tapi mereka ingin menolak pembagian tauhid itu karena mereka tersinggung atau tidak menerima pembagian tauhid itu karena akan mengusik keyakinan mereka, maka mereka menyebutkan pembagian tauhid itu adalah pembagian bid'ah atau sebenarnya pembagian orang yang Nasrani terhadap dalam akidah mereka. Padahal pembagian tauhid ini terdapat dalam Al-Qur'an, jelas sekali Allah sebutkan dalam banyak ayat ya. Pemanya dalam surat yang pertama dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah atau surat terakhir dalam Al-Qur'an surah An-Nas. Al-Fatihah di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tersebut nama-nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Segala puji bagi Allah. Lillahi sifat uluhiyah. Nama Allah Rabbil alamin sifat rububiyah. Maka oleh sebab itu definisi tauhid rububiyah sebenarnya kita katakan mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Artinya Allah lah yang berbuat, mematikan, menghidup, memberi rezeki, mengatur semua alam ini. Allah esa dan tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersyirikkan Allah dalam hal ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya, mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah mengesakan Allah dengan perbuatan hamba yang merupakan ibadah. Hanya Allah saja berhak disembah. Dari sisi ini. Jadi pembagian soal di sini bukan berarti Allah itu dibagi zatnya, bukan. Di sisi Allah itu hanya esa dalam sisi ibadah, Allah saja berhak disembah, disebut adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Di sisi Allah itu diesakan dari nama dan sifat-sifatnya dinamakan tauhid asma. Maka tidak ada pertentangan di dalam antara bagian tauhid itu. Nah, ketika nanti bahwa terbukti bahwa suatu kesatuan itu tauhid itu hanya satu sebetulnya, masakan Allah saja dari sisi rububiyahnya, dari sisi uluhiyahnya, dari sisi asma was. Bagaimana hubungan antara ketiga bagiannya? Ini yang kita bahas sekarang. Saya di sini hanya membahas hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tidak membahas antara ketiga pembagian tauhid di kalangan mutaakhir, yaitu tauhid asma. Tapi akan kita singgung sedikit tentang hal ini. Pertama, kita sebelumnya telah membahas semua makhluk rata-rata percaya Allah sebagai pencipta, yang mengatur, yang menjalankan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Lalu, tetapi mereka di dalam ibadah berbuat syirik kepada Allah, meminta kepada selain Allah, ya beristighfar kepada selain Allah, memohon dan taat kepada selain Allah dan seterusnya. Nah ini yang disebut syirik dalam tauhid. Inilah kesyirikan yang disebut dalam Islam itu. Bukan berarti dalam tauhid rububiyah tidak ada syirik, ada. Tetapi yang dominan terjadi kesyirikan itu di bagian kedua ini. Kalau tauhid rububiyah ada, enggak ada syirik, ada. Seperti orang Nasrani mengatakan Tuhan itu ada tiga oknum. Anak, Bapak dan Roh Kudus. Nah, atau orang Majusi, syirik atau tauhid rububiyah itu mengatakan ada Tuhan gelap dan Tuhan terang. Orang Hindu juga syirik mengatakan ada Tuhan baik dan Tuhan buruk. Orang Majusi juga syirik, itu menyembah orang Sobiah, syirik menyembah bintang-bintang. Orang Jahiliyah, orang musyrikin, itu syirik menyembah patung-patung gambar hala atau kuburan dan foto-foto dan semacam. Nah, apa hubungannya? Artinya di sini dikatakan hubungannya itu adalah hubung talazum. Kalau kamu percaya Allah menciptakan, kalau kamu percaya Allah mengatur, Allah mendidik, Allah berrizki, menghidup kematikan, kenapa kamu tidak hanya menyembah Allah saja? Kenapa kamu menyembah selain Allah? Padahal dia tidak punya adil sedikit pun dalam sifat tadi. Menciptakan juga tidak, mengatur alam ini juga tidak, memberi rezeki makhluk juga tidak, menghidupkan juga tidak, mematikan juga tidak. Jadi tauhid rububiyah melazimkan orang menuntut supaya Allah itu diesakan dalam tauhid disempurnakan Allah satu-satunya yang berhak di ibadah. Jadi melazimkan tauhid. Makanya Allah di dalam Al-Quran banyak menjadikan kemahakuasaan Allah dan menciptakan langit dan bumi, mengatur malam dan siang sebagai dalil Allah saja yang berhak disembah. Allah berhujjah, Allah lah menciptakan manusia. Ya Allah, subhanahu wa ta'ala, di khalaqu. Wahai manusia, sembahlah Rabb menciptakan kalian. Allah berhujjah. Dengan sifatnya yang menciptakan manusia itu, rububiyahnya, dia yang berhak disembah. Kenapa kalian minta tolong kepada Allah? Yang lain itu lemah. Jadi tauhid rububiyah, hubungan tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah dilazim, menuntut. Supaya disempurnakan dengan tauhid. Bila tidak disempurnakan, maka pengakuan Allah sebagai pencipta semata tidak membuat orang itu masuk Islam, tidak membuat orang itu selamat dari kekalahan mereka. Dan sebelumnya sudah kita kupas dari begitu banyak bahwa orang musyrik juga meyakini Allah sebagai pencipta. Walain sa'allahu man khalaqa as-samaa'a wal ardha qul Allah walain sa'allahu man khalaqahum la yaqulunna. Jika aku bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Jika aku bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan jawab Allah. Iblis yakin Allah sebagai pencipta enggak? Iblis saja percaya Allah sebagai penciptanya. Maka dia katakan Rabbi babi maha waidani. Rabbi. Bahkan dia katakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah. Dia Allah ciptakan dia. Allah yang tidak Allah ciptakan dia. Dari api. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Tahu dia Allah mencipta. Tapi dari mana dia? Tidak tunduk dan perintah Allah ketika disuruh untuk. Jadi pengakuan Allah sebagai cipta itu belum mengatakan orang itu masuk. Nah, inilah keyakinan ini yang keliru sebagian orang musyrikin yang jatuh meminta-minta kepada dukun, ke kuburan, ke batu-batu, kemana. Kita minta ke batu kan hanya sekedar ini aja. Yang memberi tetap Allah, gitu. Kan itu konsep mereka. Dukun itu yang menyembuhkan juga Allah, kan gak apa-apa pergi ke dukun. Itu konsep mereka. Kita minta-minta ke kuburan, kita tidak minta ke kuburan. Kita yakin Allah yang memberi dan menghidupkan mereka. Tapi kita ini meminta kuburan sebagai wasil. Maka mereka tidak memandang perbuatan-perbuatan mereka meminta kepada Allah itu ke batu-batu, ke keris, apapun atau binatang yang mereka minta tidak dipandang sebagai syirik menurut mereka selama dia yakin Allah yang main. Padahal syirik itu terdapat pada keduanya. Kalau meyakini ada Allah yang menciptakan Allah juga syirik. Tapi memberikan ibadah kepada Allah juga syirik. Jadi mereka paham syirik itu hanya dalam tauhid uluhi rububiyah. Jadi bagi mereka tauhid itu, nah itu yang pernah kita bahas, pernah kita itu apa? Tidak sebatas meyakini Allah sebagai pencipta. Tapi mewajibkan orang tadi untuk mengisahkan Allah. Kalau kamu yakin Allah menciptakan kamu, kenapa kamu cepat selain Allah? Kita. Kalau kamu yakin Allah beri kamu rezeki, kenapa kamu minta kepada selain Allah? Kalau kamu yakin Allah itu maha kaya, kenapa minta selain Allah? Kalau yang kamu yakin Allah itu maha penyayang, kenapa minta selain Allah? Nanti akan kita sebutkan asalibu Quran bidah ayat tauhid yang setelah ini. Jadi apa hubungan tauhid rububiyah dan uluhiyah itu adalah tauhid rububiyah mesti dilengkapi dengan tauhid uluhiyah. Tidak sempurna, tidak sah tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah. Maka oleh sebab itu kita katakan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Seperti Ibrahim di sini sebutkan dalil di sini. Afara'aitum ma kuntum ta'budun? Ibrahim berkata pada kaumnya dan bapaknya, tidakkah kalian merenungkan apa yang kalian sembah itu? Perhatikanlah afara'a itu. Antum wa abakum al-aqdamun. Kalian dan orang-orang tua kalian sebelumnya, nenek moyang kalian. Fa inna al-'aduwwa li illa rabbal 'alamin. Semua sembah-sembah itu musuh bagiku kecuali Rabbul 'alamin. Berarti di sini kaumnya juga menyembah Allah di samping menyembah berhala-berhala. Kemudian disebutkan kenapa Allah saja yang berhak disembah di sini. Allazi khalaqani. Karena dia lah yang bahwa yahdini, dia lah yang memberi aku petunjuk. Wallazi huwa yut'imuni, dia yang memberi. Wa yasqini, yang memberi aku. Wa idza maridtu fahuwa yashfi, jika aku sakit dia lah yang main. Semuanya ini sifat apa ini? Rububiyah. Ya. Walladzi yumituni, dialah yang mewah. Summa yuhyini, kemudian menghidupkan. Walladzi at'ama, ya. Walladzi atma'u, dan aku berharap ayyatu rali khati'ati. Dia juga lah yang mengampuni dosa. Sebutkan semua porsinya Allah yang miliki. Kenapa kalian menyembahkan Allah? Yang menciptakan siapa? Allah. Memberi petunjuk siapa? Allah. Memberi minum makan siapa? Memberi minum siapa? Menyembuhkan penyakit siapa? Menghidup dan matikan siapa? Allah semua. Maka Ibrahim di sini menjelaskan kepada kaumnya, yaitu satu hal yang mereka akui oleh kaumnya sendiri. Kenapa Ibrahim menjelaskan hal ini kepada kaumnya? Karena kaumnya percaya Allah yang menciptakan, Allah yang beri makan, Allah yang beri minum, Allah yang menyembuhkan penyakit mereka, Allah yang menghidupkan, Allah yang mereka yakin itu. Maka Ibrahim mengingatkan itu, itulah yang menghidupkan ku, yang beri ku rezeki, yang beri makan, selain itu dia. Kenapa selain Allah yang disembah? Jadi keyakinan kalau memang kamu percaya Allah sebagai pencipta, seharusnya kamu tidak boleh menyembah kecuali, tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Nah, itu maksud. Baik. Kemudian Allah sering menggabung antara rububiyah dengan uluhiyah seperti dari akhir surat tadi kita sebutkan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb manusia. Ini tauhid rububiyah. Malikin nas. Nah, raja manusia atau maksudnya tauhid rububiyah. Ilahin nas. Sembahan manusia. Ini tauhid karena dia yang mampu melindungi manusia, karena dia yang menguasai semua kehidupan manusia, Rabbin Nas, Malikin Nas, maka dia yang berhak untuk disembah oleh manusia. Di sini memang pengikraran, tetapi sebetulnya di situ kabar yang memfaedahkan Allah yang menciptakan manusia, menghidupkan matikan mereka, mengatur mereka, yang memiliki semua apa yang mereka miliki Allah semua. Kenapa kalian bisa berbalik? Nah, ini beberapa masalah di dalam penjelasan hubungan antara rububiyah dan uluhiyah. Maka inilah nanti, jadi kalau tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Nah, di dalam kubur ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Bukan "Man ilahuka?" Berarti di sini tauhid rububiyah ditanya Ustaz. Bukan tauhid uluhiyah. Tidak. Karena hubungan antara kalimat rububiyah dan uluhiyah, kalau orang kadang-kadang kalau kalimat rububiyah, kalimat rob itu tersendiri mencakup mana? Ilah. Tidak akan mungkin nanti kalau orang-orang musyrikin tanya "Man rabbuka?" Allah. Tidak mungkin dia menjawab. Karena ini maksud ini ilah kan? Kalau tidak semua orang akan jawab menjawab seperti itu. Karena kalimat rob itu mencakup, karena melazimkan ilah. Kalau orang itu sudah menyembah selain Allah, secara tidak langsung dia seakan-akan syirik dalam tauhid rububiyahnya. Otomatis dia gitu. Kalau syirik dalam tauhid uluhiyah, dia mutlak menjadi syirik dalam tauhid rububiyah dia. Jadi begitu. Contoh orang minta ke kuburan. Dia yakinkan orang yang tidak dapat mendengar, mengetahui yang gaib. Yang gaib. Syirik atau tauhid rububiyah. Sedangkan yang tahu yang gaib itu siapa? Yang mampu memberi siapa? Jadi begitu hubungannya. Kalau orang syirik dalam tauhid uluhiyah, lazimnya dia syirik dalam tauhid nanti rububiyah. Walaupun di lisan dikatakan Allah menciptakan Allah beri rezeki. Tetapi secara tidak langsung itu dia sebetulnya sudah jatuh dalam kesyirikan rububiyah. Nah. Baik. Kemudian apa hubungan antara tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat? Tauhid asma sifat apa? Definisinya mengesakan Allah dengan segala nama dan apa maksud mengesakan Allah? Tidak ada satupun nama sesempurna nama Allah. Tidak ada sifat yang sesempurna sifat Allah. Tidak ada sifat makhluk, sifat makhluk. Tidak ada sifat selain Allah, sifat makhluk yang sempurna seperti sifat Allah. Nah, tauhid asma sifat ini yashmal mencakup kedua tauhid ini. Kenapa mencakup? Karena di antara nama Allah itu ada yang berhubungan dengan sifat rububiyah, di antara nama Allah ada yang berhubungan dengan sifat uluhiyah. Kita ambil contoh nama Allah. Ar-Rabb berhubungan dengan sifat rububiyah. Al-Khaliq rububiyah. Ar-Razik Rububiyah. Al-Malik Rububiyah. Allah Ar-Rahman Uluhiyah. Allah yang berhak ini. Ya. Nama-nama Allah ada yang berhak. Al-Ghafur At-Tawwab Uluhiyah. Jadi di antara nama Allah itu mencakup dua bagian. Maka oleh sebab itu dikatakan hubungannya hubungan apa? Hubungan talazum, hubungan tadamun. Tadamun maksudnya apa? Kalau orang sudah tidak berbuat syirik kepada Allah, mesti dia sudah tidak syirik dalam tauhid. Rububiyah itu pasti itu. Kalau dia hanya beribadah kepada Allah saja, berarti dia sudah yakin Allah saja yang menciptakan. Maka kalau orang sudah tidak syirik dalam uluhiyah, otomatis dia sudah tidak syirik dalam rububiyah Allah. Makanya dia tidak syirik dalam uluhiyah karena sudah yakin Allah memberi rezeki menghidupkan mematikan. Maka disebutlah tadamun. Artinya apa? Kalau orang sudah bertauhid uluhiyah, sudah mencakup dia mengimani tauhid rububiyah. Tapi orang mengimani tauhid rububiyah belum tentu dia mengimani tauhid uluhiyah. Tapi kalau orang sudah mengimani tauhid uluhiyah, pasti dia sudah mengimani tauhid rububiyah. Maka disebutlah tadamun. Kemudian asy-syumul. Asy-syumul maksudnya apa? Karena nama dan sifat-sifat Allah tadi yashma mencakup sifat rububiyah, mencakup sifat uluhiyah. Itulah hubungan di antara ketiga tauhid ini. Baik. Kesyirikan terjadi dalam ketiga hal itu. Ada orang syirik dalam rububiyah, tadi yang sudah kita contohkan, ada syirik dalam tauhid uluhiyah seperti meminta-minta pada sama Allah apapun yang diminta itu makhluknya, wali, nabi, siapapun dia. Ya. Kemudian ada juga syirik dalam tauhid asma wa sifat. Contohnya apa? Yang mengatakan pemanya imam mereka seperti orang Syiah meyakini dalam usul kafir disebutkan wa annal aqlil iman pula. Imam lah punya bumi ini semua. Itu ada bab dalam usul kafir. Di antara itu mereka menyebutkan wa innal iman lain mutuna, wahana biar lama nama tak mutun, walain mutuna ilah biar ada timinu. Imam itu tahu kapan mati dan tidak mati kecuali atas mimbar. Ini syirik dalam tauhid, rububiyah dan meminta-minta kepada kuburan-kuburan dan seterusnya. Ya, bernazar, beristighosa, seterusnya. Nah, itu apa namanya bentuk di mana mereka syirik atau asma sifat tadi dia meyakini imamnya memiliki sifat sempurna seperti sifat Allah. Imam dapat mengetahui yang baik. Dan tidak ada yang tahu baik kecuali Allah SWT. Maka ini syirik dalam tauhid asma sifat. Atau orang menyatakan Allah seperti makhluk. Atau makhluk seperti orang meyakini imamnya itu memiliki keluar biasaan yang sampai mengetahui hal-hal yang melakukan hal-hal yang macam-macam namanya. Meyakini kalau tidak diziarahi kuburan kuburan-kuburan orang keramat itu umpamanya nanti akan datang musibah. Ketika seakan-akan dia sudah syirik dalam tauhid asma sifat memiliki bahwa dia memiliki sifat kemampuan seperti sifat Allah SWT. Baik, itu tentang pembagian tauhid dan hubungan dari ketiga makna tauhid itu. Ya, dalil-dalil tentang tauhid itu sudah sering kita sebutkan, ya. Yang Rasul menyuruh kepadanya adalah semua yang ini sudah kita bahas sebelumnya tentang pentingnya tauhid uluhiyah itu. Semua Rasul mengajak umatnya hanya untuk kepada tauhid uluhiyah. Karena dasarnya manusia itu percaya tentang Allah yang menciptakan mereka. Maka tidak pernah di Rasul mengajak umatnya, wahai umatku ketahuilah yang namanya menciptakan bumi dalam ini Allah. Tapi mereka mengatakan, ya kami butullah malakum min ilahin ghaib. Selalu mengajak beribadah kepada Allah dan mereka mengatakan tidak ada yang menyembah selain Dia, selain Allah. Itu semua walaupun ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wastaghfiru tawbah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang misinya adalah menyembah, mengajak mereka untuk menyembah Allah dan mengajak mereka untuk meninggalkan beribadah kepada tauhid. Ya, kemudian juga wa ma arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilahi anahu la ilaha illa ana fa'buduni kata Allah. wahai Muhammad, sungguh tidak kamu serasul pun sebelum kamu, kecuali ya, yang kami wahyu kepada dia adalah bahwa mereka beribadah kepada Allah. Anahula ilah ilah. Tiada yang berhak ibadah kata Allah kecuali aku. Pak Buduni kata Allah. Sembahlah aku kata Allah. Kemudian, ya, tadi sudah kita katakan, iblis pun mengakui Allah sebagai Rabbnya. Di antaranya, qala Rabbi lima aghwaytani. Wahai Rabbku, kenapa engkau membuat aku jadi sesat? Ya. Dan ini sudah kita bahas dari dalil pengakuan iblis dan orang-orang musyrik tentang Allah sebagai pencipta dan pemelihara mengatur alam ini. Baik. Ini sudah kita bahas bahwa misi utama para anbiya itu adalah mengajak manusia untuk beriman dengan tauhid uluhiyah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ya, dalil-dalil ini sudah sering kita ulang-ulang. Kuliman al-amwam fiha kuntum ta'lamun sayaquluna la ilaha illallah. Semua ini pengakuan-pengakuan dalil ini sudah sering kita bahas, di mana orang-orang musyrik ini yakin Allah yang menghidupkan mereka, beri rezeki mereka, dan sesungguhnya yang menghidupkan mereka. Baik, sekarang kita masuk asalin, uslub-uslub, metode Al-Quran dalam menjelaskan tauhid. Dalam menjelaskan tauhid ini, tauhid apa? Tauhid ulu? Ini ada berapa poin yang kita agak panjang ini. Penjelasannya ada sekitar 11, ya. 11. Metode dan cara Al-Quran dalam menjelaskan tauhid uluhiyah. Bervariasi dalil-dalilnya dari berbagai segi. Ya, kadang-kadang Allah menyebutkan tentang kisah orang-orang yang tauhid. Kadang-kadang Allah menyebutkan tentang pertolongan kepada ahli tauhid. Kadang-kadang Allah menyebutkan tentang balasan orang musyrik di akhirat kelak. Kadang-kadang Allah menyebutkan tentang balasan orang tauhid di akhirat kelak. Ya. Kadang-kadang Allah mengumpamakan orang berbuat syirik itu di dunia ini bagaimana. Kemudian Allah mencontohkan dengan keesaannya dalam bentuk pokoknya masalah al-amsal, perumpamaan tentang keesaan Allah dan seterusnya. Nanti akan kita lihat. Baik, berbaca macam bentuk uslub Al-Quran untuk menjelaskan tauhid kepada umat manusia. Pertamanya diantaranya adalah Allah memerintahkan secara tegas dengan jelas, sembahlah dia dan tinggalkan syirik. Tegas sekali. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kalian berbuat syirik sedikit kepada Allah. Tegas sekali disuruh. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada sedikit. Ini contoh yang pertama. Tegas sekali. Ya. Di samping menyuruh beribadah kepada Allah dan juga melarang syirik. Nah, ini yang kita katakan ini makna la ilaha illallah itu. Ada nafi, ada isbat. Nafi itu maksudnya pengingkaran. Tidak berhak ibadah kecuali Allah. Ya, tidak berhak ibadah sesuatu pun. Kemudian penetapan hanya untuk Allah, illallah. Ini namanya an-nafi wa isbat. Kenapa ada dua gini? Kenapa tidak cukup dikatakan Allahu al-ma'bud wahda? Allah yang disembah satu-satunya. Kenapa harus ada la syarika lah? Karena bisa jadi orang tidak berbuat syirik. Tidak menyembah sapi, tidak menyembah bulan, tidak menyembah bintang, tidak menyembah apa. Tapi juga tidak menyembah Allah. Betul ya, enggak? Ateis dia. Kalau dikatakan, saya tidak menyembah sapi, kok saya tuduh saya kamu syirik, saya tidak menyembah bulan, tidak menyembah bintang, menyembah berhala, ada tambah kuburan. Dia katakan, mana saya syiriknya? Syiriknya kamu tidak menyembah Allah. Tidak cukup meninggalkan syirik, lalu tidak beribadah kepada Allah. Tidak cukup. Kalau kamu meninggalkan syirik, wajib ibadah. Atau orang menyembah Allah, tapi tidak meninggalkan syirik. Dia beribadah kepada Allah. Berdoa, bernazar, beristighosah, semuanya berzakat, haji, semua kepada Allah. Tapi sesekali juga pergi ke kuburan. Sekali juga percayai batu, akik, atau apa namanya, kayu besar, atau sungai, atau gunung. Sesekali. Dia menyembah Allah. Betulin dia. Sampai dia harus menyembah Allah dan meninggalkan syirik. Tidak cukup hanya dia menyembah Allah saja. Kalau tidak meninggalkan syirik. Kamu tuduh saya syirik, saya akan menyembah Allah. Kamu tidak meninggalkan menyembah selain Allah. Karena kamu tidak meninggalkan syirik. Maka ini musyrik. Maka digunakan dua bentuk versi ini. Yang sempurna. Itulah perintah yang sempurna. Lakukan, jangan lakukan. lawan dari perintah. Ini betul tegas. Ini perintah yang sangat tegas. Ya. Kalau antum nyuruh anak antum, namanya ya kan? Jangan kamu tidak sekolah hari ini. Itu hanya perintah saja. Tapi antum harus jangan terlambat. Dia datang ke sekolah belum tentu dia tidak terlambat. Katakan, ya. Contoh-contoh umpamanya dalam kehidupan kita, jangan kamu makan. Tapi dia tidak makan, minum dia. Minum jus. Iya kan? Dia makan bubur, tidak makan katanya. Sampai ada pelengkapnya. Jangan kamu makan dan tidak boleh minum apapun saja. Jadi ada apa namanya istilahnya dalam bahasa Indonesia itu? Perintah juga ada larangan dari lawan dari yang diperintahkan. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam itu. Di datang dua sisi, ini sempurna sebuah perintah. Jadi pemaya, jangan kamu tidur. Ya ngantuk, kalau dilarang. Kan yang dilarang tidur, ngantuk kan gak dilarang. Bisa seperti itu. Tapi Islam gak bisa dibitu, karena perintahnya sudah sempurna di dua sisi. Katakan saya tak ada. Saya menyembah Allah. Kamu katakan saya syirik. Saya kan menyembah Allah. Zakat, haji, doa, semua Allah. Kita katakan kamu syirik karena kamu tidak meninggalkan perbuatan kepada saya Allah. Kalau ada orang katakan saya tak ada syirik, saya tak ada nyembah patung, tak ada kuburan, tak ada. Iya, tapi kamu tidak menyembah Allah. Jadi belum tentu orang yang tidak menyembah apapun dia itu menyembah. Belum tentu orang menyembah Allah, dia tidak menyembah. Maka Islam, tauhid itu adalah memang murni kepada Allah, tinggalkan segala apa yang disembah semua. Ini perintah tegas. Maka dalam firman lain Allah sebutkan, Ya ayuhan nasu kudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, ila surah Al-Baqarah, sudah sering kita ulang-ulang. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Kemudian di akhir ayat, Wala taj'alul lahi andada wa antum fala taj'alul lahi. Ini larangan untuk apa? Syirik. Kalau pertama ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, ini apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa fala taj'alul lahi andada, larangan untuk berbuat. Ini makna la ilaha illallah itu ada dalam ayat ini. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walajin min qablikum la'allakum taqun. Dan orang sebelum kalian, sebelum kalian menjadi orang bertakwa. Allah di anzalah bersamaan. Fa'akhraya mi minas tamati rizqala kepala. Allah di ca'alakum adha firasha wa sama'a bina'an. Wa anzalah minas samimaan. Fa'akhraya mi minas tamati rizqala kepala. Tajib lai anda doang pun ta'lamu. Di akhir ayat kembali. Setelah pertama diperintah untuk bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, disebutkan dan dalilnya. Kenapa Allah saya bersama? Dia menciptakan kalian orang sebelum kalian. Menjadikan langit sebagai binaan, apa namanya, atap kalian, bumi tempat tinggal. Kemudian dia turunkan air di langit, tumbuh-tumbuhkan, tumbuh-tumbuhkan melalui air itu oleh Allah SWT. Ini semua sifat apa? Rububiyah. Yang diawali pertama perintah untuk uluhiyah. Kalau Allah yang berkuasa atas semua ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan berbuat syirik lagi kepada Allah. Sudah jelas ini semua Allah berkuasa. Maka ini makna la ilaha illallah. Baik. Uslub kedua Al-Quran dalam menyampaikan tauhid kepada orang beriman adalah mengajak orang untuk bertauhid adalah menceritakan bahwa Allah saja, ya, bahwa Allah menciptakan semua makhluk untuk beribadah kepada-Nya. Menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada-Nya. Khabar, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kalau tadi kan perintah jelas sekali. Wa'udullah wa la tusyriku bihi. Kalau ini khabar di mana Allah tujuannya menciptakan manusia untuk beribadah kepada. Ini uslub lain beda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari ayat ini juga terdapat bahwa jin lebih dahulu diciptakan dari makhluk itu kenyataannya. Dan malaikat lebih dahulu daripada jin. Di mana dalilnya? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Ini malaikat lebih dahulu daripada Adam. Di mana mendahulukannya malaikat daripada jin, sebagian ulama mengatakan ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jami min maj min nar wa khuliqa adam min usfalak. Dalam hadis ini tapi secara susunannya Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari bunga. Dalil bahwa malaikat lebih dahulu daripada jin diciptakan. Ini tambahan, keterangan tambahan. Dan ayat menciptakan menyebutkan bahwa jin itu adalah mendapat tugas sama dengan manusia. Tapi unsur negatif dalam diri jin lebih besar daripada manusia. Dibalik kecondongan. Dan sudah sering kita sebutkan apa beda jin setan dengan apa? Iblis. Apa bedanya? Iblis, jin, setan. Nah, kalau jin itu bangsa makhluk, malaikat, jin, manusia. Tapi dia tidak katakan setan, manusia, malaikat. Enggak. Pasangannya apa? Jin, manusia, malaikat. Ini bahasa makhluk Allah. Nah, yang engkar daripada jin atau manusia disebut setan. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-ins wal jin. Demikianlah kan setiap rasul itu punya musuh dari kelompok manusia, jin, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Setan itu ada dari golongan jin, ada golongan manusia. Juga ada dari binatang. Makanya kalbul aswan itu setan kata Rasulullah SAW, kan? Nah, itu bedanya. Kalau setan itu sifat. Sifat itu terdapat pada jin, sebut dia setan. Sifat itu terdapat yang ingkar, yang dikufuri, yang dapat kepada manusia, sebut dia setan. Lalu iblis siapa? Iblis itu adalah nenek moyang jin. Sebenarnya Adam nenek moyang manusia. Yang tidak mati itu iblis. Kalau jin mati. Nah, jin mati. Ya. Kalau kita panjang masalah bahasnya. Berakhir manusia. Jadi itu ringkas saja beda antara jin dan manusia. Ya. Kalau beda setan dari golongan manusia dengan setan dari jin, apa bedanya? Jin itu makan enggak? Makan. Nikah. Punya keturunan, punya keturunan. Mazhabnya sama seperti manusia. Ada Hanafi, ada Hambali, ada Salafi, ada Sururi, ada Tobani, ada Sufi, ada Muhammadiyahnya, ada Ibunya, ada Pertif. Itu disebutkan oleh Suyuti dan beberapa kitab yang anda baca tentang jin itu. Ada kitab suci namanya dulu Al-Mirjad Ahkam Al-Jan. Bicara tentang dulu saya ada sekitar 5 kitab kalau enggak salah dulu saya beli tentang jin itu. Karena penasaran waktu itu dulu 1000 orang pembicara antara seorang bertemu dengan jin bicara dulu. Terus saya ingin tahu betul apa sih alam jin itu. Jadi mereka bisa berubah-ubah. Itu jin itu ada seperti ular, ada yang macam-macam. Seperti singa. Antum lihat kalau orang yang punya jin ahli silat dia seperti kera, jus kera, itu jin kera maksudnya. Jin harimau, ya betul. Jadi seperti itu. Dan sudah pernah kita katakan bahwa jin itu dia punya rupa. Sebenarnya waktu ketemu dengan Ubay bin Ka'ab sudah pernah cedarkan di majlis ini kalau tidak salah. Ya. Ini beda kalau jin manusia dengan setan dari manusia dengan setan dari jin itu bagaimana? Kalau setan dari golongan jin, dibacakan ayat kursi dia lari. Kalau setan dari golongan manusia, dia nggak lari pakai ayat kursi, tapi pakai kursi lari. Bedanya. Kalau setan dari golongan jin, dibacakan ayat kursi, lari takutnya. Kalau manusia nggak mempan pakai ayat kursi, dibacakan. Pakai kursi baru lari. Itu untuk ngilangin ngantuk aja. Karena tadi Cana lihat terlalu serius semua jadi terlalu baik. Jadi Allah menyebutkan tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Artis semua aktivitas-aktivitas kita ini hendaknya berdengar ibadah. Allah tegaskan itu. Aku tidak ciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini misi kita. Tujuan ciptakan makhluk Allah SWT untuk beribadah. Ini khabar. Nah, ini usul Al-Quran. Jadi di sini tidak diperintahkan, wahai jin, wahai manusia, sembahlah Allah. Tidak ada perintah. Tapi diceritakan Allah, dikabarkan Allah, bahwa tujuan aku menciptakan kalian, jin dan manusia, adalah untuk ibadah kepada aku. Bukan kepada selain. Kemudian bentuk usul yang ketiga adalah apa? Gimana Allah mengabarkan, menceritakan bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan membawa misi tauhid. Ini begitu usul. Diciptakan dari berbagai sisi. Diciptakan manusia itu, diciptakan Allah tujuannya apa? Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Kemudian ada perintah nas terang, ubudullah, sembahlah Allah. Jangan sembah selain Allah. Jangan bawa syirik kepada Allah. Sekarang ini Allah sebutkan lagi bentuk pentingnya tauhid itu adalah bahwa Allah tidak mengutus rasul kecuali untuk menjelaskan tauhid. Ini usul Al-Quran. Nah, tadi ayat yang kita bacakan tadi, Allah menceritakan bahwa dia mengutus semua rasul itu dengan berdoa kepada tauhid. Bila ibadah ini. Dan melarang dari buat syirik. Ini yang kita sebutkan tadi firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din. 36 apa 16? 36 ya? Enggak, coba lihat Al-Quran. Anak atau anak yang dulu. Itu 36. Karena dalam surah Al-Anbiya ayat 25 berbunyi, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin" Wahai asalam yang kembali kepada Rasul ilah yang ilahi, anahu la ilaha illa ana fa'budni. Tiga nama benar ya? Baik, Al-Anbiya 25 itu bunyinya, wahai asalam yang kembali kepada Rasul ilah yang ilahi anahu la ilaha illa ana. Ini Allah tegaskan, tidak seorang Rasul sebelum Nabi Muhammad diutus kecuali misinya tetap menyeru manusia untuk beribadah kepada tauhid. Ini menunjukkan berapa agungnya tauhid. Ini di samping kita bicara uslub ya, usul Al-Quran menjelaskan bahwa tauhid betapa pentingnya. Juga menunjukkan betapa kedudukan kemuliaan tauhid itu. Sehingga rasul misi utamanya itu. Dan ini sudah kita bahas. Di antara keutamaan tauhid itu adalah semua dakwah anbiya itu adalah kepada tauhid. Dan ini juga pernah kita sebutkan. Ciri-ciri dakwah yang hak itu adalah lebih prioritasnya. Ya, persentase kepada tauhidnya lebih tinggi daripada berdakwah kepada yang lainnya. Ini ciri dakwah yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, kata Allah SWT, seorang rasul. Anibudullah, agar umat itu menyembah Allah. Wastanibu tau, dan umat itu menjauhi beribadah kepada tau. Tau itu apa? Yaitu segala yang disembah oleh Allah. Tidak tau itu bukan pemerintah yang tidak menjalankan syariat Allah saja. Dan kalimat tau ini kadang-kadang sudah dipelintir pengertian oleh orang menyebut penguasa-penguasa yang sebagai tau. Tapi ini maksud tau di sini adalah kesyirikan, semua yang disembah oleh Allah. Ru'usu khamsah, sebenarnya sebutkan oleh Syekh Muhammad Wa'ad dalam usul Salasa dan dinyukil dari Mufaid. Dedengkot itu lima, iblis la'anatullah. Pertama iblis. Yang kedua apa? Man'u bidawa waradin. Atau sesuatu yang disembah dia reda untuk disembah. Kenapa dikatakan begini? Banyak orang yang disembah yang putus oleh pengikut-pengikutnya, dia senang. Ini adalah termasuk mush. Bagaimana dengan Isa? Isa tidak pernah. Isa kan disembah. Atau Uzair disembah. Tapi kan dia enggak, mereka tidak reda. Wa man da'a ila ibadatan nasi. Atau mengajak manusia apa? Untuk beribadah kepada diri. Ya banyak tokoh-tokoh syirik-syirik itu mengajak orang menyembah diri sendiri. Ya orang lain. Atau mengaku mengetahui hal-hal yang atau berhukum dengan selain hukum Allah. Ini ada rinciannya. Kalau ini berhukum dengan hukum Allah itu yang kita maksud orang yang menolak hukum Allah secara mutlak ya bisa dikatakan tahu hukum Allah di sini bukan maksudnya hukum yang berkenaan dengan berdasarkan pidana aja ya umpamanya tidak menjalankan umpamanya makan riba itu tidak menjalankan hukum Allah tapi dia sholat dan ngaji segala macam itu tidak menjadi kafir. Baik. Yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an usul yang keempat adalah berhujjah untuk menjelaskan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ini banyak contohnya. Contohnya banyak sekali contohnya Allah sebutkan. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Ya antara bukti-bukti keesaan Allah itu adalah malam dan siang. matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, jangan wala liqamari, jangan kalian beribadah menyembah matahari dan juga jangan bu, jangan menyembah matahari dan bu. Ini disebutkan dulu kekuasaan Allah ayat-ayatnya, malam, siang, matahari, bulan. Jangan sembah matahari dan bulan. Wasjudu lillazi khalaqahunna, sembahlah zat yang menciptakan itu semua. Ini kata malam, siang, dan bulan, matahari dan bulan. Itu yang berhak disembah. Wasjudu lillazi khalaqahunna. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian beribadah kepada Allah. Termasuk ayat dalam surah Al-Baqarah tadi yang kita katakan tadi, di mana Allah merinci sifat rububiyahnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum. Lalu sini Allah menyebutkan di sini berbagai ujian. La tasjudu lisyamsi wala liqamari wasjudu lillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini sudah kita sebutkan. Afama yakhluqu kaman la yakhluq? Ini pertanyaan istingkar kepada Allah. Samakah orang yang menciptakan orang yang tidak menciptakan? Maksudnya, kenapa kalian beribadah padahal dia tidak punya mencipta, tidak menciptakan makhluk? Apakah sama kesempurnaannya? Apakah sama kemampuannya, kemuliaannya? Ya, apakah sama orang yang mencipta, zat yang menciptakan dengan zat yang tidak menciptakan? Apa mayyakhluqu kama la yakhluq? Apakah zat orang yang menciptakan, zat yang menciptakan seperti orang yang tidak menciptakan apa-apa? Pasti tidak sama. Lalu tidak sama, mana yang sempurna? Mana yang berhak disembah? Yang menciptakan, tidak menciptakan? Sebetulnya ayat itu begitu. Sebetulnya pertanyaannya sudah jelas, pasti tidak sama. Cuma tidak samanya, bagaimana kalian tidak samanya, bedanya apa? Bedanya orang zat yang menciptakan, dia berhak diibadati. Yang tidak menciptakan, tidak berhak untuk. Itu bedanya. Kalau kamu tidak mengesahkan orang ibadah, berarti kamu tidak menyamakan berarti antara zat yang menciptakan dengan zat yang tidak menciptakan. Sama dengan ayat yang lain yang pemanya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala Az-Zumar, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakan hewan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak? Jawabannya apa? Tidak sama, tapi kenapa digunakan istilah pertanyaan gitu loh? Kenapa digunakan pertanyaan? Maksudnya Allah itu ingin menunjukkan kita tahu yang benar, tapi lakukan yang. Kita tahu Allah yang menciptakan, kok yang disembah selain dia? Itu maksudnya. Di mana kita melanggar itu sebetulnya adalah kebodohan itu. Yang memang kita ciptakan diri ini. Kita tidak tahu Allah yang menciptakan, kenapa disembah selain Allah? Maka digunakan istimhat. Digunakan istimhat. Contoh umpamanya, kalau ada mahasiswa atau murid itu terlambat. Ya kan? Jangan ditanya, kenapa kamu terlambat? Dia akan buka alasan banyak macam ini, tapi jam berapa sekarang? Kita kan tahu jam berapa sekarang. Sudah jam 9, masuk sudah jam 7. Tahu kan? Tapi tujuan kita mengatakan jam berapa sekarang? Untuk apa kita tanya kepada dia? Itu kan suatu apa namanya, pernyataan yang luar biasa pengingkarannya. Jam berapa sekarang? Jam 9, Pak. Berarti dia sudah ngaku dia terlambat. Harusnya datang jam. Berarti dia enggak salah jam gitu. Jangan-jangan jam yang rusak kan gitu. Lalu dia bilang, jam saya jam 6, Pak gitu kan. Nah, Allah mengatakan pada kita, siapa yang menciptakan? Apakah sama? Tidak sama. Loh, kok kalian sama kan di segi beribadah? Kenapa kalian semua itu tidak menciptakan mainan sempurna? Sama dengan tadi Allah katakan, apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Tidak sama. Lalu mana yang baik? Ya orang berilmu. Lalu apa yang kamu lakukan? Jadi orang berilmu atau jadi orang tidak berilmu? Kita tahu orang berilmu itu baik, tapi adakah usaha kita ke sana? Kalau tidak sama orang berilmu dan orang berilmu, sekarang kamu belajar kemana? Orang berilmu atau orang tidak berilmu? Sekarang kamu dalam berilmu mana? Kamu samakan kedudukannya, kamu samakan kemuliaannya. Itu panjang penjelasan ayat. Sama dengan ayat ini juga. Ketika Allah menggunakan kalimat yang pendek itu, apakah sama zat yang menciptakan orang tidak menciptakan? Maksudnya kalau tidak sama, lalu apa? Mana yang lebih baik? Yang menciptakan. Lalu di mana kebaikan itu? Kelebihannya gini, itu ya. Ini yang lebih, kenapa kalian sembah yang kurang? Yang sempurna ya Allah, kenapa kalian sembah yang makhluk yang seperti kalian? Nah, ini bentuk-bentuk Al-Quran bagaimana menekankan tujuan tauhid itu. Mungkin ayatnya ini sudah sering kita baca. Pokoknya surah Al-Baqarah, ya yang nasuk bilu rabah kemudian dia kalah kemudian. Sering kita baca. Tapi jarang kita mengupas, membahas bagaimana kandungan air itu sebetulnya sangat berat sentilannya. Sentilannya yang kuat. Kenapa? Walau dinamai koplikum. Orang sebelum kali itu siapapun dia yang kalian kultuskan. Karena dia mau membuka daerah ini, lalu dikultuskan. Karena dia nabi, siapapun orang sebelum kalian itu. Nabi, wali, siapapun kedudukannya. Itu makhluk seperti kalian. Itu sentilannya kuat sekali. Orang sebelum kalian itu umum, siapapun dia. Raja, siapapun nabi, wali, apapun dia. Tapi jarang orang-orang memahami karena tidak pernah dibahas. Tidak pernah dipelajari. Nah, yang kelima. Metode Al-Quran dalam menjelaskan tauhid itu adalah di mana Allah menyatakan dia saja berhak sifat karena Allah memiliki sifat yang sempurna. Menghujahkan, Allah menyebutkan tentang sifat-sifat yang sempurna sebagai dalil dia yang berhak disem. Maka, kalau manusia itu condong kepada yang kurang atau yang sempurna? Sempurna. Baik. Yang maha kaya siapa? Allah. Kenapa pergi ke kuburan? Kenapa pergi ke patung-patung? Kenapa minta? Yang paling maha sayang siapa? Allah. Kenapa minta kepada sayang Allah? Apakah sayang Allah lebih sayang dari Allah? Yang maha perkasa siapa? Allah. Yang maha kuat siapa? Kenapa minta perlindungan kepada sayang Allah? Kan entek aja pertanyaannya. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran betapa sifat-sifatnya yang sempurna. Sebagai dalil dia berhak untuk disembah. Jadi berhujah dengan ayat asma sifat kesempurnaan Allah itu Allah yang berhak disembah. Maka di awal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Alhamdulillahirabbil alamin. Karena penyayangnya Allah, pengasihnya Allah, ya. Maka kita pun alhamdulillah yang menciptakan segala. Oh, Allah yang maha kasih, yang maha kasih. Jadi Allah tidak. Kenapa Allah memberi saya tidak banyak uang? Apa Allah bakhil? Bukan, Allah tidak sayang. Tapi Allah itu punya yang namanya hakim, maha bijak. Nah itu. Kenapa Allah menakdirkan saya sakit? Apakah Allah menyiksa saya? Tidak. Ada hikmah di balik itu. Ya, mungkin kalau banyak duit dan sempat ngaji. Hah? Macam-macam banyak hikmahnya. Tapi dan semua itu ada hikmah. Sakit pokoknya. Kalau kita tidak punya pernah sakit, tidak akan merasa nikmatnya sih. Baik, antum bandingkan. Sekarang antum ada yang berumur 60 tahun, 40 tahun. Pernahkah antum sakit 40 tahun juga? Selama 40 tahun? Paling sakit 4 hari, 40 hari, ya kan? Itu bandingan sedikit dicoba oleh Allah SWT. Agar tahu umur yang sepanjang biasanya disantap bermacam-macam, bermain kemana-mana, yaitu minta disyukur. Coba kalau sakit aja kamu sebentar. Tidak akan pernah terasa nikmat tidak sakit gigi kecuali pernah sakit. Sekarang bapak-bapak coba rasakan besar tidak sakit gigi. Berapa uang terima? Rezeki berkah itu. Jangan rezeki itu yang dapat gaji setiap bulan. Enggak, itu rezeki. Rezeki itu keberkahan, umur, kesehatan, semuanya rezeki dari Allah. Coba kalau kita bayar setiap hari untuk ngobat gigi ini 50 ribu saja. Ya kan? Telinga juga kepoan, bayar 50 ribu. Mata juga kabur, bayar 50 ribu. Ya kan? Coba setiap anggota badan bayar 50 ribu. Berapa gaji bapak sebulan harus yang dicari untuk bayar utang sekian? Besar di mata Allah tuh. Gaji kita dalam kalau dihitung semua-semua ini bisa triliun mungkin hari ini. Ada jantung, ada hati, ada limpa, ada darah, macam-macam semuanya sehat. Coba kalau cuci darah, setiap hari, cuci darah saja. Berapa biayanya sekarang? Nah, sampai 40 juta. Lumayan kan cuci darah hari ini, ada gaji 40 juta. Jarang kita melihat iman Allah seperti itu. Kemudian ketika Allah menguji kita, apa yang namanya lagi? Agar punya rasa tepas rela. Iya, orang sakit gigi bukan ketawa. Iya, saya pernah mengalami. Terasa kesulitan orang lain. Ada rasa ingin membantu. Jadi bukan Allah bakhil kepada kita, tidak. Bukan Allah benci kepada kita, tidak. Allah maha sayang. Kalau benci kepada kita, kenapa orang kafir yang begitu banyak membuat dosa dia kaya-kaya? diberi kesehatan Allah SWT. Maka Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dibedakan oleh ulama. Ar-Rahman kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Tapi Ar-Rahim kasih sayang Allah hanya untuk orang beriman. Apa itu rahim Allah? Hidayah. Kalau makan, minum, kaya, mata pencarian semuanya ini, mata, mbak tubuh semua ini masuk pada rahmat. Sama kita dengan binatang sekalipun. Binatang dikasih rezeki Allah SWT. Ini keistimewaan kita. Ini nikmat yang tidak akan bisa kita syukuri sekalipun. Hidayah yang diberikan Allah SWT. Dibedakan kita dari binatang dan orang kafir. Itu bukan jalan Islam. Ini rahim Allah kita. Dan jalan orang mendapat rahim. Itu hidayah Allah SWT. Ini nikmat yang luar biasa itu. Jangan-jangan orang merasakan. Kalau masalah makan minum semua sama kita dengan binatang. Nikah semua sama, ada orang kafir sama kita. Itu semua kita dapat dari Allah SWT. Tapi yang satu ini hidayah kepada Islam, hidayah kepada sunnah, takwa kepada Allah SWT. Ini adalah dari Allah. Ini adalah dari Allah. Ini spesial bagi orang beriman. Ini yang terbayang. Allah Maha Kaya. Kok ada orang miskin sih? Bukan karena habis kekayaan Allah, tidak. Tapi ada hikmah. Itulah siksa itu. Hikmah di balik itu. Agar orang-orang kaya punya peluang untuk beriman. Kalau semua orang kaya, siapa yang tukang sapu? Siapa yang mau jadi cuci mobil? Siapa yang mau jadi pembantu? Tapi perbedaan-perbedaan taraf ini tidak membuat kita untuk saling menghina dan saling merendahkan. Tukang sapu itu lebih mulia kadang-kadang. Kalau bukan dia, Depok gak dapat itu adipuran. Coba bapak pakai mobil yang mewah, Mercedes mewah itu, tapi jalan debu banyak, sampah-sampah berterbangan gimana? Nyaman gak bawa mobil mewah itu? Maka terasa saling menghargai sama manusia itu di situ timbulnya. Kita saling membutuhkan, bukan saling untuk membunuh dan saling menghina. Siapa yang biasa merasakan hal itu? Ketika orang belajar tauhid, dia nyadari Allah itu sudah membagi sesuai kemampuan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuan masing-masing. Maka jangan kita hina orang-orang yang suka sapu dan pembantu-pembantu itu. Kalau bukan dia, siapa saja? Nah, inilah hikmah ini lagi Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kaya. Tapi kenapa ada orang miskin Ustaz kalau Allah Maha Kaya? Itu dari hikmah Allah SWT. Yang Allah tunjukkan di situ, diuji dengan syukur atau dengan sabar. Baik. Jadi Allah berhujjah dengan nama-nama sifat-sifat yang mulia tentang dia berhak di ibadati. Sering-sering terserah orang-orang yang suka kekuburan terakhir. Pemanya walinya itu orang Jawa. Kalau yang datang orang Tiongha, gimana? Nggak tinggal dia bahasa Tiongha. Orang Cina, berdoa dengan bahasa Cina, itu datang kekuburan wali. Bingung dia kan? Sedangkan Allah yang Maha tahu. Saya seringnya, seandainya wali itu hidup, jual kelontongan itu. Punya toko dia. Datang 5 orang, minta, Pak, saya beli beras 1 kilo, saya garam 1 bungkus. Yang lain beda-beda ini minta. Apa kata dia? Satu-satu dulu kan? Bisa gak ngerti semua dengar oleh dia? Enggak. Bagaimana kalau 100 orang datang ke kuburannya? Ada yang minta istri, ada yang minta suami, ada yang minta sehat, ada yang sembuh. Bingung dia, mana yang? Kalau berpikir sejenak saja, Allah yang Maha Sempurna dengan ilmunya. Ya, kalau dia bisa memilih, jangan-jangan tuh yang lagi. Ini minta suami dikasih istri lagi. Kacau ibu-ibu jadi protes sama wali. Kenapa meminta kepada orang makhluk yang ilmunya sangat tangkal? Yang dia tidak punya tahu apa-apa. Jangan sudah mati waktu hidup saja kalau dia jual barang itu. Datang ramai-ramai penjual, bingung dia. Satu-satu dulu kita ya minta. Ini Allah, semua manusia menarikkan tangannya kepada Allah SWT, tidak akan ada yang keliru dalam memberi. Tahu semua bahasa. Dimanapun antum berdoa, enggak perlu datang ke kuburan. Di masjid, di rumah, di mana-mana. Kalau wali, ada datang ke kuburannya, dibisik-bisik di sana. Sederhana saja. Allah Maha Sempurna, Maha tahu kebutuhan kita. Kenapa kita minta kepada makhluk-makhluk yang tidak alim, tidak bisa mengetahui hal-hal yang baik? wali yang diminta itu hidup di dunia, punya uang triliunan, satu RT datang minta ke dia, setiap hari datang minta. Gimana kira-kira? Hah? Bisa ngasih nggak dia? Kalau pun ngasih, perlu kasih 5.000-5.000. Kalau datang 2 hari, 2 hari, dia kata, aku minta kamu sini, ngapain? Saya juga butuh makan, kan? Gitu. Allah yang maha kaya. Mau minta apa? Kenapa harus pikir meminta kepada makhluk yang semisal dengannya? Kan sederhana saja. Kalau orang itu beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah, kan? Allah maha memberi rezeki. Allah maha menyayang. Allah maha kaya. Allah maha tahu. Allah maha kuasa. Kenapa minta kepada makhluk-makhluk yang lain? Minta sembuh, yang diajak mati, karena penyakit. Minta laris dagangannya, yang dia matinya bawa utang. Ya kan? Minta istri, yang diajak mati gak punya istri. Kenapa minta pada makhluk? Nah ini kadang-kadang, kalau kita tidak belajar tauhid, tidak mengimani asma sifat Allah dengan baik, itu dikit-dikit. Ini maka Allah menggambarkan Al-Quran, banyak nama-nama Allah yang maha mulia itu, agar mereka tahu Allah saja yang berhak disembah. Nah, di sini contoh di sini, maka Allah umpamakan di sini. Fa'budhu wastabil ibadati hal ta'lam lahu samia. Sembahlah Allah dan sembah dan benar-benar bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Ini kembali dalam perkara sabar, sabar dalam taat dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Di sini digunakan wastabil, sad kemudian ada ta. Dalam ilmu lugah namanya zadal makna, zadal makna. Sama di sini bukan wasbir, kan asalnya sabar kan? Sabar kan? Sabaro. Jadi sekarang ada to. Itu menunjukkan bahwa sabar dalam beribadah itu sangat-sangat perlu dilakukan. Sulit untuk bersabar itu, maka dikatakan wasbir tambah huruf to. Karena berat bersabar dalam beribadah itu. Wasbir. Cuma juga seperti menyuruh sholat kan? Ya, menyuruh anak-anak untuk sholat juga dalam apa disebut wastabir alaiha. Wastabir alaiha, ya, sabar. Jadi butuh kepada kesabaran yang selalu, senantiasa, tidak boleh putus. Tapi maka digunakan bukan wasbir diibadati, berarti wastabir. Nah, pertama disuruh beribadah kepada Allah, kemudian sabar beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu, kenapa kamu harus menyembah Allah dan bersabar dan beribadah kepada Allah? Disebutkan hujah berikutnya, dijadikan dalil tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Hal tak lamu lahu samia, adakah tandingan bagi Allah itu? Kenapa kamu hanya menyembah Allah? Karena tidak ada tandingan dalam kesempurnaan Allah. Maka di sini secara umum Allah katakan, apakah tahu kamu punya tandingan bagi Allah? Kalau ada yang sifatnya seperti Allah, ya maknanya begitu, mungkin berhak disembah. Tapi tidak ada satupun yang sifatnya sempurna sifat Allah, maka tidak berhak untuk diibadati. Maka pertama diperintah untuk beribadah kepada Allah, kemudian hal tak lalu lalu saminya. Kenapa dikatakan ia? Karena tidak ada tandingan bagi Allah. Apakah kamu tahu ada tandingan bagi Allah? Jadi, maka jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah, karena tidak ada tandingan, ya, selain Allah yang mampu sesuatu pun yang memiliki tandingan untuk Allah dalam sifat-sifatnya. Ini ayat pertama. Ayat kedua, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama indah, maka serulah Allah itu dengan nama-nama yang indah. Minta kepada Allah. Doa itu kan ibadah. Di nama-nama Allah kita minta Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Tawwab, Al-Karim, Al-Majid, Al-Aziz. Kan minta dengan nama-nama Allah. Coba kalau antum minta kepada Allah berapa namanya? Ya wali pulang, minta rezeki. Cocok, namanya si Ahmad siapa? Ya, kalau si Ahmad mendingan. Kalau Allah tak, ketika kita minta rezeki, ya razak, rezuki. Ketika kita minta rahmat, ya rahman, ya rahim, ya rahmi. Kita minta taubat, ya tawab, ya ghafur, tutup alaiya, ghafirli. Subhanallah. Ini menunjukkan tetapkan kesempurnaan Allah. Diminta sesuai dengan nama-nama yang sempurna. Sedangkan makhluk berapa namanya? Itu menunjukkan bahwa dia itu miskin. Sifatnya kurang. Ya. Baik, terima Allah lagi. Ketika bercerita tentang dakwah Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya, Ya abati lima ta'budu ma la yasma. Ma la yasma'u wa la yubsiru. Wahai ayahku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Wa la yuri anta syai'an, dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk. Kenapa disembah itu? Dengar aja enggak, melihat juga enggak, dan juga tidak berbuat apa-apa. Maka nanti disebutkan di contoh berikutnya, dikencingi nyamuk aja mungkin tidak bisa jadi melam. Enggak mendengar, mana yang sempurna? Orang yang menyembah itu lebih sempurna daripada yang disembah. Enggak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa diminta? Maka saya katakan, masih hidup saja, kalau dia punya duit belum tentu bisa ngasih, apalagi sudah. Kalau bisa dibicara, kamu minta-minta sama saya bawa hutang. Mati. Kalau bisa dia ngeluh, kenapa nih banyak orang-orang ini datang ke kuburan saya aja sekarang dia azab mereka. Dibebani lagi dengan tugas-tugas kita dia. Di sana aja belum tentu selesai yang jawab pertanyaan malaikat. Dibebani dengan tugas-tugas. Waktu di dunia aja dia yang sanggup menjalankan tugas-tugas ibadahnya, sekarang malah bisa, kayaknya bisa. Ini asumsi yang kritis sesatnya. Sebetulnya dalam itu tersimpan banyak penyimpangan. Kalau dia menganggap orang soleh itu hidup di sana, ya memang semua orang hidup di alam barzah. Yang kan orang soleh, orang kafir juga. Tapi di mana dia tahu bahwa dia itu berada di tempat yang mulia? Kecuali para anbiya yang di zaman surga atau sahabat di zaman surga. Maka kita katakan, di masa sahabat saja banyak sahabat yang jalan di muka bumi ini, jelas-jelas dikatakan Rasulullah dia di ahli surga. Sudah dijamin jadi ahli surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, Talha, Zubair. 10 orang sahabat dikatakan dijamin masuk surga. Enggak ada sahabat-sahabat kalau pusing-pusing dikit mantrakan air mentah gitu. Air putih gitu, enggak ada. Enggak ada itu kalau enggak laris dagangannya enggak laris, datang ke Abu Bakar. Kasih dong jimat-jimat. Padahal itu sudah dijamin. Kenapa sekarang ini belum tentu juga ada surga, malah di hidupnya dia tak sholat, malah suka nyanyi rock, lalu datang ke kuburannya lagi. Ini musibah yang ada. Ketika orang-orang itu imannya jauh dari beriman kepada Allah. Berarti imannya kepada Allah itu masih belum benar. Dia menina mana-mana sebab Allah. Kalau dia yakin Allah maha pemberi, kenapa masih minta kepada sama Allah? Yakin Allah maha kaya. Baik. Kemudian contoh berikutnya Allah sebutkan bagaimana Allah menggambarkan ya kesempurnaan Allah. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalian meminta ya, dia pun tidak akan mendengar doa kalian. Ya orang sudah mati. Jangan sudah mati, sekarang aja jarak dua rumah aja dipanggil-panggil, dengar enggak dia? Dia sudah mati, sudah dikubur. Minta-minta. Kan mati ya enggak sama alat di dunia ini. Waktu di dunia saja, kalau dengar mungkin bagi alat batu dan gitu, seterusnya. Gimana bisa minta-minta seperti itu kepada Allah? Nah, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijalan jasadul ukhwar. Ini bentuknya kepada kaum orang Yahudi yang selamat di kerajaan Fir'aun. Ya, setelah itu mengambil yaitu anak sapi, ya patung anak sapi untuk disembah yang dia itu punya gonggongan. Jadi bunyi gitu. Ini Tuhan mereka. Dibuat sendiri, lalu disembah. Tuhan dibuat, lalu disembah. Betapa banyaknya orang sekarang begitu. Kadang-kadang apa? Tuhannya diberikan apel. Dihidupkan lilin, gak bisa hidupkan lilin sendiri, Tuhan. Makanan ditaruh seminggu, gak usah, gak apa, kurang-kurang. Gitu. Terus ditukar lagi makanannya. Tuhannya gak mandi-mandi, dan terusnya ingat. Bayangkan. Yang lebih aneh lagi apa? Pohon kayu dipakai dikasih apa? Carik carung. Dia tidak pakai carung. Musibah. Tuhan diberikan baju. Nah, bentuknya begini, maka disebutlah orang tidak bakal itu orang jarang iri dia. Memang bodoh banget pikirannya. Nah, di sini Allah katakan, di mana kaum Nabi Musa ini buat patung dari apa? Patung anak apa? Anak sapi, lalu disembah oleh mereka. Ya. Kemudian alam yarau annahu la yukallimuhum, padahal enggak bisa bicara. Tuhan, kamu mau apa? Maunya enggak tahu juga. Teka-teka aja, mungkin dia suka apel, sekarang bawakan apel. Itu suka sanggis, bawakan sanggis. Tapi enggak pernah dikirim itu bakso. Baik. Jadi tidak berbicara, kenapa? Ini menunjukkan bahwa Allah itu berbicara. Maka Allah kan menunjukkan ayat-ayat Tuhan yang disembah oleh mereka ini. Tidak mendengar, tapi Allah maha. Ya kan? Kemudian apa lagi? Tidak melihat, tapi Allah maha. Tidak membuat apa-apa, berarti Allah maha buat. Kemudian apa lagi? Tuhan-Tuhan itu tidak berbicara. Berarti Allah maha. Menjawab. Berkata. Walahdim sabila. Dan juga tidak mampu menunjukkan jalan yang lurus. Mana menunjukkan Tuhan aja gak jalan, kalau jalan juga mas dipotong atau digendong. Ini musibah. Inilah bentuk itu Allah menjelaskan. Allah yang berhak disembah. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini ayatnya begini semua. Gak dengar, ya tuli, gak melihat, gak bisa buat apa-apa, gak bisa bicara, kok malah diminta-minta. Karena kan kurang, sempat kurang. Kita sama makhluk yang kurang, lebih kurang dari orang yang menyembahnya kita katakan. Malah itu dipercayai. Usul yang keenam adalah menunjukkan kelemahan-kelemahan Tuhan-Tuhan orang musyrikin. Pertama, kalau disebutkan dalam firman-Nya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka berbuat syirik sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Jadi maksudnya apakah mereka menyembah Tuhan-Tuhan sembah-sembah yang tidak menciptakan apa-apa? Wahum yakhluqun, bahkan dia diciptakan sendiri. Pokoknya semua yang makhluk Allah, apapun dia malaikat, nabi, wali, siapapun dia, tidak berhak untuk di. Ini jelas dijelaskan oleh Allah di sini, yaitu ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Mereka berbuat syirik kepada sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa. Wahum yakhluqun, padahal diciptakan sendiri. Dan mereka sekarang mereka sendiri yang membuat patung-patung itu. Wala yastati'una lahum nasran wala li'anfusihim. Tuhan-tuhan yang mereka sembah itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka ataupun untuk diri mereka sendiri, mana bisa? Kalau kecemplung tuhannya ke air, ya enggak bisa tolong dirinya, enggak tolong. Makanya kalau orang kafir, musyrik ketika naik badan di lautan, semua tuhan-tuhannya kan dilempar ke laut semua. Lalu doa kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahu din. Falamma najam ilal bahri idza hum yusyrikun. Kalau mereka naik kapal di lautan, datang badai segala macam, itu malah tuhan-tuhan yang biasa diminta-minta disembuang semua ke laut ini, nambah berat kapal. Lalu doanya sama siapa? Allah. Sama Allah. Setelah selamat ke daratan, kembali buat. Coba. Tadi dalam ayat bahaya dia buat tauhid kepada Allah. Sekarang udah enak-enak buat syirik lagi. Nah, ini akhlaknya orang-orang syirik. Maka Allah katakan tidak mampu memberikan pertolongan untuk mereka dan juga untuk diri mereka tidak mampu. Ya. Maka ini kita katakan kalau seandainya wali-wali atau siapapun yang diminta-minta itu ya bisa berbuat sesuatu. Ya kalau dia bisa membuat laris dagangan atau mencuri apa-apa lain buat sesuatu untuk orang lain pasti keluarga dan anak istrinya lebih dahulu mendapat kebaikan. Jangan setelah mati untuk di dunia ya waktu dirinya tak buat apa-apa dia apa setelah mati lebih bisa. Kan sederhana sebetulnya kalau orang itu mau merenungnya sedikit apa yang disembahnya itu. Baik. Dalam firman Allah yang lain, "Qul ladzina za'amtum min duni." Ya, serulah apa-apa ya sesuatu atau orang-orang yang kalian kira ya selain Allah itu pala yumlikuna kasyfad duni. Di mana sembah-sembahan yang kalian sembah itu tidak mampu menghilangkan bahaya dari kalian. Wala tahwila. Jadi tidak mampu memindahkan juga tidak mampu. Banyak kita sakit, tak mampu menyembuhkan. Kasperduri, bahaya menimpa kita dia tidak mampu menghilangkan dan juga tidak mampu memindahkan. Wala tahwila. Baik, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquduna min dunil lahi ma la yamliku lahu rizqa. Allah katakan di sini menyebutkan karena yang maha rezeki siapa? Allah. Kalau yang sebelumnya apa yang mampu menghindari kelaparan dari menyelamatkan dari bahaya siapa? Allah. Ini sebetulnya kita sebalik begitu Allah menunjukkan Allah ingin mengabarkan kepada orang musyrik kesempurnaan Allah dalam mampu membela mereka, memberikan pertolongan, menyelamatkan mereka dari bahaya. Kenapa mencari makhluk-makhluk yang tidak bisa berbuat baik dan membuat sesuatu untuk mereka? Ya. Kemudian di sini Allah mengatakan mereka menyembah dari selain Allah sesuatu yang tidak memiliki rizki untuk mereka. Sedangkan Allah Maha rizqa minas samawati wal ardh syai'an. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang tidak memiliki untuk mereka rizki baik di langit maupun di bumi sedikit pun. Ini Allah tegaskan. Wala yastati'un dan tidak mereka tidak mampu. Ya. Juga firman Allah ya anas duriba masalun wahai manusia dibuat perumpamaan oleh Allah SWT. Fastami'u lahu tolong perhatikan dan dengarkan kata Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah itu la yakhluqu dzubaban. Jangankan ciptakan manusia, ciptakan nyamuk aja enggak bisa. Jangankan ciptakan nyamuk, ciptakan lalat. Menciptakan lalat, menciptakan sayap lalat aja enggak bisa. Sehebat-hebat orang sekarang teknologinya menciptakan sayap lalat enggak bisa. Apalagi kumisnya lalat itu. Lebih susah lagi. Itu kelemahan manusia. Allah ungkap di sini. Seandainya orang-orang yang kalian sembah itu tidak mampu menciptakan lalat, kata Allah. Walau istama'u, sekalipun Tuhan-Tuhan itu bersatu. Yang kalian sembah itu, tidak akan mampu ciptakanlah. Jangan ciptakan lagi dengan matahari semuanya. Lalat, tidak mampu. Ya. Lalu apalagi? Wa yaslum mudhabu syai'an la yaqiduna la yaqiduhu minhu. La yaqidu la yaqid la yaqiduhu minhu. Seandainya lalat itu kencing atau ngambil sesuatu dari badan mereka, ya, mereka tidak akan mampu pun menyelamatkan diri sendiri. Ya. Lalat kencing di badan kita ya, bisa ngejar apa? Apalagi berhala. Dikencingi oleh lalat diam aja dia, tikus diam aja dia. Ya Allah umpamakan kelemahan Tuhan-Tuhan ini semua sama Allah. Ya, kalau lalat mengambil sesuatu, mengambil dari piring bapak nasi atau apa, lalat terbang dia bisa apa kejar? Bisa. Nah, di sini disebutkan oleh Allah SWT bagaimana Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak mampu menciptakan lalat. Kalau seandainya lalat mengambil sesuatu dari Tuhan itu, ya, tidak mampu menyelamatkan membelanya. Dakhotta wa makruh, lemahlah yang dituntut dan yang dituntut. Maksudnya apa? Sembah-sembahan itu tidak mampu berapa apa-apa, sedangkan lalat itu makhluk yang paling lemah. Sama-sama lemah. Itu perumpamaan diumpamakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bagaimana menyembah selain Allah itu. Selemah-lemahnya makhluk. Poin yang ketujuh, usluk Al-Qur'an ya. Yang keenam tadi mencelah tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu bagaimana lemahnya ya. Kemudian yang ketujuh adalah mengatakan orang-orang musyrik itu orang-orang yang bodoh yang menyembah selain Allah. Bahwa kemarin itu adalah tindakan bodoh. Menyembah selain Allah itu adalah tindakan yang bodoh. Tasfihul musyrikin. Ya. Allah dalam firman-Nya berkata dalam firman-Nya, qala atata'budu min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurukum. Apakah kalian menyembah ya dari selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun dan tidak pula membahayakan? Nah, ada cuma kita ngantar sesajian ke atas sesajian ke kuburan atau ke pohon atau apa maksudnya, tak ada bahaya, tak ada manfaatnya, malah kerugian. Dia aja gak makan ayam, ini sesajian kasih ayam, kepala kerbau dilempar ke gunung, ya kan? Mendingan dibuat boleh ya, dilempar ke laut, dibuat sesajian macam buah-buahan, sesajian dibuang ke laut, setelah itu udah mengambilnya. Aku udah bodoh banget, sebelum dibuang kenapa gak dibagi aja? Maka erat hubungan antara syirik dengan miskin, erat hubungannya. Buat apa tidak? Gua ngomong telur makan kepala kerbau kadang-kadang. Ya kan diantar kepala kerbau macam-macam. Budaya-budaya persyirikannya harus dimakan. Betapa banyaknya perbuatan-perbuatan ini sesajian kiat, apa namanya, kadang-kadang tudak laut, apa namanya istilah itu? Buat semikian makan-makan buah-buahan, kemudian dibuang ke laut, ya kan? Berkah laut, apa-apa macam. Ini betapa, berapa ruginya banyaknya biaya yang dibuang-buang. Mendingan dikasih fakir miskin. Maka keluhan sebagian agama lain, ya, keluhan sebagaimana ada pemeluk untuk agama itu, pemeluk agama itu, dia mengeluhkan. Mereka sering mengeluh. Kenapa? Tuhan ini kasih makan setiap pagi. Capek. Baju harus dibelikan. Itu salah satu sebab mereka sebagai mereka memilih Islam. Islam enteng agamanya. Karena mereka ini terancam terus. Mereka terancam setiap hari. Kalau tidak di dalam asumsi mereka, kalau Tuhan ini dikasih sesajian, nanti dibiarkan dewa-dewa jahat itu mah. Dia itu hanya disokok, dikasih, dan dilindungi. Cuma kan habis duitnya setiap hari, capek. Sudah untuk makan juga kurang, kan? Untuk beli baju juga kurang, beli baju berhala lagi, beli makanan berhala lagi. Nah, kemudian sini, ufil lakum. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat. Ufil lakum. Betapa bodohnya kalian. Gobloknya kalian menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak memberi mudarat. Lakum walima ta'budun. Kalian dan apa yang kalian sembah? Sama-sama goblok. Min dunillah. Sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Apalah ta'kilun? Kenapa kalian tidak berpikir? Tidak kalian mencoba memikirkan kata Allah. Apa yang kalian sembah dan ya, kalian dan apa yang kalian sembah itu adalah sama-sama tidak beriman. Bisa menerima, bisa menjaga, melindungi kalian dari mudharat. Apalah ta'kilun? Kemana akal kalian kata Allah? Tidak digunakan. Kemudian firman Allah yang lain, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Nah, ini lebih lucu lagi. Siapa yang lebih sesat lagi dari orang-orang yang menyeru dari selain Allah yang tidak akan memperkenankan doanya sampai hari kiamat? Gimana orang mendoakan sampai bisa memperkenankan doanya? Menjawab aja telinganya tuli, matanya buta, ya kan? Dengar juga enggak, punya apa-apa, enggak apa mau diberi. Tidak akan memperkenankan doa mereka sampai hari kiamat. Wa'an doa yang kawilun. Sesuatu yang mereka sembah itu tidak pernah memperhatikan doa mereka. Lalai dari doa-doa mereka. Nah, Allah mengatakan di sini betapa tindakan itu tindakan yang bodoh kata Allah yang menyembah selain Allah. Yang kedelapan, bayan akhiratul musyrikin alladziina ya'buduna min dunillahi ya'buduna ghairallah. Bentuk usul Al-Quran dalam menjelaskan tauhid dan melarang buat syirik itu adalah Allah menceritakan tentang balasan orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Balasan azab yang diterima orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Ya. Dan bagaimana mereka kesudahan nanti dan juga apa-apa yang mereka sembah. Di mana hal-hal yang makhluk yang mereka sembah itu akan melepas diri dari mereka pada saat-saat mereka sangat membutuhkan, yaitu pada hari kiamat. Semua Tuhan yang mereka sembah itu di akhirat kelak akan melepas diri dari mereka. Nah, ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Walau yara alladziina dzalamu idza yarawna al-'adzab, anna al-quwwata lillahi jami'a." Seandainya orang-orang yang zalim itu, siapa orang zalim di sini? Orang musyrik. Ketika mereka melihat azab, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah seluruhnya. Wa anna Allah syadidul azab, bahwa Allah sangat keras azabnya. Bagaimana dengan orang-orang yang disembah di dunia? In tabarra lan yutubi man lan yatabaru. Ketika itu berlepas dirilah orang-orang yang mereka ikut di dunia dari orang-orang yang mengikut mereka. Wa ra'ul azab, dan mereka melihat azab, mataqata bin asbab, saat itu putus semua tali hubungan mereka. Orang yang diikut dengan orang yang mengikut. Ya, baik dulu di dunia, setia dalam partai, dalam yayasan, dalam organisasi ormas-ormas, setia, ya. Tapi kalau di akhirat kelak nanti putus semua tali hubungan. Enggak ada. Kita tidak satu keturunan, kita tidak satu partai, kita tidak satu ormas, kita tidak. Semuanya melepas diri. Karena Allah gambarkan dalam surat Abasa, ya, yauma yafur ma'u min akhi, yaitu manusia lari dari ummi wa abi, dari ibu dan ketika melihat azab yang begitu keras. Padahal sebetulnya mana yang lebih penting? Diselamatkan di azab atau diberi rezeki di dunia? Mana yang lebih dibutuhkan sebetulnya? Di akhirat kelak kita lebih butuh. Saat itu, saat butuh itu, malah Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia semuanya pada pelarian. Siapa bisa menyelamatkan kita dari sama Allah? Nah, ini Allah gambarkan betapa saat mereka dalam keadaan genting begitu, ya, sesuatu yang mereka sembah di dunia tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka sama sekali. Waqala alladziina taba'u, orang-orang yang ikut itu ketika melihat Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu pada pelarian, ya, lau anna lana karatan fanatabarra'a minhum, seandainya bisa kembali ke dunia, saya akan kucilkan mereka. Apalagi nasi sudah jadi bubur. Enggak mungkin di tanah jadi nasi lagi. Penyesalan sudah tidak ada guna lagi. Bercita-cita seandainya saya bisa kembali ke dunia, kami akan melepas diri dari mereka. Ingin mengecewakan misalnya. Sebenarnya mereka hari ini mengecewakan. Fanatabarra'a minhum. Kama kabaru minna, sebenarnya mereka hari ini berlepas diri dari kah? Kadzalika ilmullah amalahum hasaratan alaihim, demikian Allah melihat kepada mereka amalan-amalan mereka di dunia, hasaratan alaihim, membawakan penyesalan ke dalam mereka, ke dalam hidup mereka. Membawa penyesalan. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak keluar dari api neraka. Ini gambaran di orang-orang sembah-sembahan mereka sembah-sembah. Karena ayat ini berawal dari Ruminna semangat kemudian ada yang fikir apa hubillah. Waladina amat asyad wa hubalillah. Ya, antara manusia ada yang mengambil tanding-tandingan, mencintai tanding-tandingan sama sebagai selain Allah. Ya, tapi orang beriman lebih mencintai Allah. Baik. Firman Allah yang lain menggambarkan di sini. Wa yawma qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mislu khabir. Pada hari kiamat, ya, sesuatu yang tadi sebaliknya itu akan yakfuruna bisyirkikum. Maksudnya apa? Yang perlu disinggung maksudnya adalah mereka mengingkari. Tidak pernah dia menyembah kami, kami tidak pernah mengajak mereka. Maksudnya ini, yang perlu mengingkari segala kesyirikan itu yang dilakukan oleh mereka dunia kepada sembah-sembah mereka. Sembah-sembah itu mengatakan, tidak pernah. Saya tidak tahu. Yang perlu mengingkari semua yang dia lakukan. Dan tidaklah memberitahu kepada sebagaimana Allah yang maha memberitahu. Allah ini kejadian sebelum hari kiamat, Allah sudah beritahu di dunia sekarang bagaimana kondisi orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini berita yang baik. Jadi maka sering saya katakan, umat Islam itu adalah umat yang paling cerdas. Kenapa? Ilmunya tidak ilmu dunia saja. Ilmu akhir. Kalau antum mau jadi umat lain, mana tahu antum bagaimana kondisi orang muslim di akhirat kelak, bagaimana kondisi orang beriman kelak. Enggak ada. Dalam agama lain tidak ada jelas penjelasan namanya Baitul Mahmud, tidak ada penjelasan namanya Aras, tidak ada. Tidak ada penjelasan namanya malaikat. Jadi perkara-perkara itu Allah gambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah ini. Gambarkan betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah gambarkan kejadian-kejadian yang pasti terjadi di akhir kelas sekarang ini dalam Al-Quran. Jangan nanti termasuk dalam kondisi ini kita. Maka diceritakanlah begini nanti kondisi manusia di akhir kelas ketika dia bersyukur kepada Allah. Mau kalian seperti ini? Gitu Mas. Kalau tidak mau, kecewa dengan seperti ini. Ketika orang-orang yang kalian sembah itu berlarian dari kalian tidak bisa bertanggung jawab sedikit pun, kenapa kalian masih di dunia masih juga sama sekarang? Masih perlu masih ada peluang untuk meninggalkan mereka. Masih ada peluang untuk bertobat dari kesyirikan. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu man yad'u min dunillah ma la yasjudu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an ghafilun." Ini Allah sebutkan. Siapa yang lebih sesat lagi orang menyeru kepada selain Allah yang tidak mungkin memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka yang diseru itu adalah lalai terhadap doa-doa mereka. Dan apabila manusia wa'idah usyiranas, dan apabila manusia di padang mahsyar, kalau ada sesuatu yang mereka sembah itu akan menjadi musuh sendiri. Musuh sendiri. Bukan menjadi teman. Kalau ada wa kanu bi'ibadatin kafirin, kemudian mereka mengingkari sesuatu yang mereka sembah itu akan kafir. Ini menunjukkan bahwa disembah itu adalah makhluk hidup dan mereka itu adalah manusia. Karena dikatakan di sini yang disembah itu apa? Wa kanu bi'ibadatin kafirin. Yang mampu mengingkari tentang ibadah-ibadah itu siapa? Ya orang-orang menyembah wali atau menyembah nah, atau imam-imam mereka. Ini kondisi ini bagi orang yang berakal kan? Yang perlu lebih syirikku, saling berbantah-bantahan. Meskipun batu ataupun pohon-pohon yang mereka syirik dengan itu akan dianggap menjadi bahan bakar neraka untuk mereka nanti. Ya. Tapi yang mereka putuskan itu namanya orang-orang soleh mereka, beginilah kondisinya. Kemudian firman Allah ya, wa yauma yashruhum jami'an, ketika Allah membangkit manusia semuanya, summa yaqulul malaikat, ya tapi kan ada yang menyembah malaikat ya. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun, Allah bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, benarkah mereka itu menyembah kalian?" Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah macam-macam. Seperti orang-orang musyrik menyembah malaikat juga. Nah, Allah bertanya kepada malaikat. Ketika semua sudah dibangkit Allah SWT, kepada masyarakat, Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka itu kepada kalian menyembah? Malaikat menjawab, qalu subhana. Malaikat mengatakan, maha suci engkau, wahai Allah. Wa anta waliyuna. Ikulah, apa? Rabb kami, menolong kami, wali kami. Min dunihim, bukan mereka. Bila pasti malaikat dari orang-orang menyembah malaikat. Malaikat saja, gak berhak sedikit pun disembah, diminta. Sekarang malaikat ada. Tuh kita ya malaikat tolong deh, mintain ke Allah gini-gini. Boleh. Itu malaikat hidup dong. Tapi karena dia gaib, enggak boleh. Tapi boleh meminta kepada makhluk, kepada manusia sesuatu yang dimampu dan dia hadir. Hanya anak kita, atau istri kita, atau orang lain, tolong saya ambilkan saya air. Itu boleh, enggak syirik. Ya kan? Karena meminta tolong itu ada berapa sisi. Kalau itu sesuatu yang nyata, dan orangnya hadir, kita minta tolong boleh. Minta tolong naikkan barang, ambilkan barang. Boleh. Tapi apabila orang yang kita minta hadir, dan sesuatu yang kita minta itu tidak ada fisiknya. Cuma minta, tolong deh sembuhkan saya. Nah, ini kan beda. Itu termasuk bagian dari contoh lain. Orang yang diminta ini mampu memberikan. Ya. Melakukan, tapi dia baik. Ini juga syirik. Atau sesuatu yang dulu kemampuannya. Pemainnya orang ini. Dia punya kiai. Kebetulan tadi kebakaran di rumahnya. Dia katakan, ya kiai, saya kebakaran, tolong-tolong padamkan api. Ini syirik. Tapi kalau dia tetangga sama kiainya, kemudian dia kebakaran, dia katakan, kiai, dia dorong itu, tolong padamkan api. Syirik gak? Enggak. Jadi jangan nanti, jangan salah paham ya. Nanti gak boleh, kebakaran di rumahnya gak mau minta tolong juga. Hangus rumahnya. Yang penting orang yang diminta tolong itu ada hadir, mendengar langsung, kemudian yang diminta sesuatu yang fisik yang jelas, mampu lebar. Baik. Kemudian di sini sampai di mana tadi? Malaikat mengingkari ibadah-ibadah orang menyembah malaikat ini. Ya. Apa kata malaikat? Bal kaanu ya'buduna jinna, aktsaruhum bihim mu'minun. Kata malaikat, malaikat itu menyembah jin, dan kebanyakan mereka itu dengan jin itulah beri. Ini sembah tuh jin. Seperti yang orang main balata, uzza, atau kubur-kuburan keramat yang mereka katakan itu, mereka sembah apa? Jin. Kan banyak kalau bangun rumah, kalau disembahkan sepotong ayam, atau seekor ayam, atau kambing, anak-anak itu. Semuanya kepada jin. Inilah, tidak boleh menyembeli kepada semua orang. Malaikat mengatakan bahkan yang buduna jinna aktsaru bihim mu'min. Mereka itu beribadah kepada jin, bukan kepada kami, kata malaikat. Wa qala Allah ya Isa, kemudian juga Isa. Ini orang-orang saleh yang dinamakan di sini. Ya Isa bin Maryam, ataqutta linas takhuduni ummi ilahayni lillah, wa Isa bin Maryam. Pernahkah engkau dan berkata kepada manusia, apakah engkau mengatakan manusia, jadikanlah aku dan kedua dan ibuku sebagai dua orang tua di sisi Allah? Pernahkah kamu mengatakan itu, kata Allah kepada Isa? Apa jawab Isa? Qala subhanak, Isa menjawab, maha suci engkau wahai Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Isa, tidaklah mungkin saya akan melakukan mengatakan sesuatu yang tidak hak aku. Mungkin Isa tidak berhak mengatakan hal itu sedikit. Isa pun melepas diri dari perbuatan orang lain berbuat syirik kepada Isa. Seperti kaum Nasrani. Yang kesembilan, uslub Al-Qur'an adalah Allah membantah hujah-hujah orang musyrikin yang mengatakan sesembahan itu sebagai perantara saja. Nah, tadi yang kita katakan, jangan menyembuhkan tetap Allah, minta ke dukun menyembuhkan tetap Allah, minta ke panamaku ke kuburan yang milikkan juga Allah. Tapi mereka ini sebagai perantara. Ini bantahan Allah kepada mereka. Allah membantah syubhatnya ini, menjawab syubhat mereka, menjawab hujah mereka bahwa mereka sebetulnya buat syirik, hanya menjadikan itu sebagai perantara saja, sebagai media, itu kata mereka. Maka Allah membantah filsafat mereka, anggap mereka itu, ya, yang mereka menjadikan sebagai semacam itu sebagai pemberi syafaat antara Allah. Maka Allah sebutkan di sini, bahkan Allah sebutkan di sini menyebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan syafaat itu kecuali orang yang diridhai dan mendapat izin dari Allah. Amin takalu min dunillahi syafa'ah? Apakah mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah? Ini pertanyaan. Kul awalukan la yamlikuna syai'an wa la yaqilu, sekalipun yang mereka jadikan syafaat-syafaat pemberi syafaat itu adalah sesuatu yang tidak memiliki apa-apa dan juga tidak apa? Berakal. Kulillah syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat itu milik Allah. Maka oleh sebab itu kita minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Ya Allah berilah aku syafaat Rasulmu, boleh. Bukan dikatakan ya Rasulullah beri aku syafaat, ini syirik. Karena Allah di sini mengatakan milik Allah semua syafaat. Maka kita katakan ya Allah berilah aku syafaat NabiMu, ini boleh. Karena syafaat itu ada dua syarat, izin bagi orang yang mau diberi syafaat dan reda dari orang mau diberi syafaat. Malaikat pun tak bisa memberi syafaat. Maka memang kita samawati lah tuh nih syafaat syai'an. Betapa banyak malaikat di langit tidak bisa memberi syafaat sedikit pun. Illa ayatan Allah liman yasha wa yarda. Kecuali Allah mengizinkan kepada orang yang ini dari baik diberi izin terdiri dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nabi tidak akan bisa memberi syafaat kecuali atas izin. Maka oleh sebab itu kita minta kepada, karena Allah katakan di sini katakan bahwa syafaat itu milik Allah semuanya. Qulillah syafaatu jami'ah. Milik Allah semua syafaat. Lahu mulku samawati wal ardh, karena Allah memiliki semua kerajaan langit dan bima Allah lagi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu. Dan ayat yang berikutnya yang telah kita baca katanya, wakam mimma lakin fisamawati la tu'ni syaratu syai'an illa bimani ya'tamu man yasha'u ya rabb. Betapa banyaknya malaikat di langit, kata Allah, tidak ada manfaatnya syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah, ya tidak bisa mereka beri syafaat sedikit pun kecuali Allah memberi izin kepada orang dikehendaki dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10. Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang disembah itu selain Allah adalah la yasmunu wa fa'alu aliman abadau, tidak beri manfaat kepada orang menyembah mereka dari segala sisi, ya. Maka waman hala syanu la yasmunu ibadah, orang tidak beri manfaat sedikit pun untuk apa, untuk disembah, kata Allah, disembah. Maka Allah sebutkan di sini dalam firman-Nya, qul ya'budu antum min dunillah, serulah orang-orang yang kalian seru dari selain Allah itu. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa fil ardh, di mana makhluk yang kalian sembah itu tidak memiliki apa-apa, walau sebesar biji zarrah baik di langit dan bumi. Semua makhluk ini apa sih? Tidak ada, semua yang ada ini semua milik Allah semua. Ya, kemudian wa ma lahum fihi min syirkin, dan juga tidak pernah gabung-gabung membantu Allah untuk menciptakan. Maka ayat ini disebutkan oleh ulama, ayat ini adalah ayat yang mencabut akar-akar kesyirikan dari hati umat manusia. Kenapa? Dia tak punya apa-apa. Kenapa minta selain Allah? Dan juga tidak syirkin, tidak juga sebagai pembantu Allah dalam menciptakan langit dan bumi atau membantu Allah dalam mengurus langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min zahir, atau sebagai teman akrab juga tidak. Ya. Teman akrab Allah juga tidak. Allah tidak punya tanya-tanya. Wa la tafa syafa'ah, demikian juga syafaat. Tidak akan ada manfaatnya sisi Allah SWT. Illa liman adinalah. Ini ada 4 syubhat orang musyrik. Pertama, tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, tidak menjadi apa nama syirkin. Syirkin itu maksudnya bersekutu. Jangan sekutu dalam Allah. Kemudian juga tidak memiliki apa namanya pembantu bagi Allah. Dan juga tidak sebagai pemberi syafaat. Semuanya putus semua akar kesyirikan itu. Dengan ayat ini. Kalian berhujah ingin minta syafaat dari apa-apa yang kalian sembah di Allah. Syafaat itu dari Allah semuanya. Mintalah dari Allah. Nah, makanya syubhat orang musyrik itu demikian. Haulai syufa'una indallah. Ketika mereka diingkari menyembah selain Allah, kenapa kalian menyembah selain Allah? Mereka akan menjawab, mereka itu adalah yang memberi syafaat di sisi Allah. Haulai syufa'una indallah. Maka Allah dikatakan di sini mengingkari perbuatan mereka minta syafaat kepada selain Allah itu, maka Allah katakan itu adalah perbuatan syirik dan seharusnya mereka minta syafaat hanya kepada Allah. Yang ke-11. Allah membuat perumpamaan dalam Al-Qur'an yang begitu banyak. Yang dengannya itu menjadi jelas sekali bagaimana kebatilan kesyirikan itu. Di antaranya, contoh ayat itu adalah wa ma yashbillahi fakanna ma kharra minas samai. Orang-orang yang bersyirik dengan Allah itu bagaikan orang yang jatuh tersungkur dari langit. Patah-patah hutair, lalu dicabik-cabik oleh burung. Ya, dipatuk-patuk oleh burung. Di udara ini, sebelum jatuh. Sudahlah dalam keadaan jatuh. Kemudian sedang jatuh ini disabar-sabar oleh burung begitu banyak. Ya, autah wibihi rihu fi makan sa'id. Atau dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang begitu dalam. Ini perumpamaan yang begitu luar biasa digambarkan Allah. Betapa buruknya kesyirikan itu, bahkan orang yang jatuh dari langit ke tempat yang begitu jauh dalam jurang yang sesat. Kalau orang sudah jatuh ke dalam jurang yang sempit sekali, tidak mungkin masuk ke manusia di sana. Siapa yang bisa membantu? Ini menunjukkan bahwa syirik itu tidak mendapat ampun. Dan begitu hinanya digambarkan Allah dalam ayat ini orang buat syirik itu. Di sini Allah menyerupakan tauhid dengan Allah, ketinggian Allah SWT. Dan syirik itu membawa kepada kehinaan. Kan jatuh ke tempat yang paling. Dan menyerupakan orang meninggalkan tauhid itu adalah orang jatuh dari langit kepada tempat yang paling rendah dalam asfal safili, tempat yang paling masuk ke dalam jurang yang paling dalam. Karena dia jatuh daripada puncak keimanan ke dalam jurang kesyirikan. Dan kemudian Allah menyerupakan syaitan itu yang menyesatkan itu bagaikan burung. Jadi ini artinya pokok utama ini. Jadi syaitan itu saling berebut untuk mengorbankan dia, menyesatkan dia. Jadi umpamakan Allah umpamakan syaitan yang membuat dia menggoda yang menyesatkan dia itu bagaikan burung yang saling berusaha untuk mengambil seorang yang jatuh dari langit. Kemudian yang itu merobek-robek semua anggota badannya. Ya. Kemudian Allah mengumpamakan hawa nafsunya itu yang menjauhkannya dari kebenaran dengan angin yang melemparkannya kepada tempat yang begitu jauh dan kurang dalam. Jadi ada setan, ada hawa nafsu yang membuat orang jatuh dalam kesyirikan. Baik, ini adalah 11 perumpamaan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ya. 11 usul Al-Quran dalam menjelaskan tauhid itu, ya, dan bahaya syirik. Usul itu berbeda-beda. Kadang-kadang menyebutkan tentang perintah tujuan diciptakan makhluk, kadang-kadang secara tegas menyuruh berbuat ibadah hanya kepada Allah meninggalkan syirikan. Kadang-kadang Allah beritakan bahwa tujuan mengutuskan Rasul adalah untuk menyuruh kepada tauhid. Ya, kadang-kadang Allah umpamakan bahwa orang membuat kesyirikan itu begitu hinanya. Ya. Kemudian Allah gambarkan bagaimana hinanya orang menyembah selain Allah. Ya. Kemudian juga Allah gambarkan betapa orang yang berminta kepada semua itu telah, ya, tidak beriman dengan asma. Allah gambarkan bagaimana Allah dengan kesempurnaan Allah dengan asma-sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya tentang kebatilan perbuatan syirik orang yang menyembah kepada semua bahwa dia meminta kepada suatu makhluk yang kepada makhluk-makhluk yang tidak sempurna. Itulah ringkasan dari penjelasan kesempatan ini tentang hubungan antara tauhid, rububiyah dan uluhiyah dan juga berapa usul Al-Qur'an dalam menjelaskan tauhid, ya, serta menjelaskan juga bahaya dan hinanya kesyirikan. Demikian untuk pembahasan kita kesempatan kali ini. Sebetulnya masih banyak usul-usul Al-Qur'an, ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi digambarkan bagaimana atau orang musyrik di akhirat kelak digambarkan bagaimana orang jatuh ke dalam kesyirikan itu tidak akan dapat ampunan, ya, dan seterusnya. Masih banyak sebutan usul-usul Al-Qur'an dalam menegakkan tauhid, menyebutkan puja-puja tauhid kepada manusia bahwa Allah saja yang berhak beribadah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Insyaallah pada pelajaran yang akan datang kita akan bahas tentang yaitu kejadian terjadinya kesyirikan di tengah umat manusia. Di sejarah terjadi kesyirikan. Apa tujuan pelajaran ini adalah agar kita tahu sebabnya terjadi kesyirikan itu. Ya. Kita tahu dan juga sebagai jawaban, karena sebagian orang-orang tadi mengatakan bahwa umat manusia ini bertauhid sebagaimana mereka itu tertawur, artinya berkembang sebagaimana berkembangnya teknologi. Itu menurut mereka begitu. Jadi menurut mereka tauhid itu hasil dari apa? Perjalanan zaman. Dulu orang perunggu, kemudian zaman perak, kemudian zaman batu dan sebagainya. Berkembang, akhirnya mereka mengenal dengan berbagai gedung dan sebagainya. Itu menurut mereka Tauhid pun begitu. Pertama mereka menyembah 10 Tuhan, kemudian tinggal 7, kemudian tinggal 3, kemudian tinggal 1. Kenapa mereka mengambil konsep ini? Menurut mereka agama itu bukan wahyu, tapi hasil mereka ya kan? Usaha manusia. Ini konsep mereka pakai itu. Ya, bahwa mereka ingin mengatakan bahwa pemahaman konsep tauhid itu adalah proses demi proses dari zaman ke zaman. Padahal tidak pernah satupun nabi ya menyeru kepada pemahaman ini. Semua nabi menyeru kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah ini kita perlu mengerti tentang kejadian kesyirikan dan semua-semua terjadi kesyirikan dan apa bentuk awal kesyirikan itu yang terjadi. Ya, ini yang akan kita bahas insyaallah pada misi yang akan datang, yaitu tentang sejarah lahirnya kesyirikan di tengah umat manusia. Baik. Demikian barangkali untuk kesempatan ini, insyaallah kita ambil kepada nabi yang akan datang. Assalamualaikum. Kita lihat berapa pertanyaan untuk kita jawab di sini. Assalamualaikum. Sebagian orang, sebagian orang percaya wali-wali mereka dapat mengetahui yang gaib disebabkan karomah. Sebenarnya apakah karomah itu? Ditanyakan karomahnya ya, bukan hukum tentang mengetahui wali-wali. Karomah itu hak, betul. Tetapi siapa yang tahu bahwa karomah wali itu mengetahui yang gaib setelah mati? Kalaupun wali itu, kalau masalah tahu para anbiya itu ada hal-hal yang baik, juga diberitahu oleh Allah SWT. Kalau masalah tahu, malaikat ini. Bolehkah kita minta hidup mereka di sekitar kita? Bolehkah kita minta? Ya. Jangankah setelah mati, selain masih hidup saja. Bahwa karomah atau yang lain itu hanya setelah waktu di dunia ini ada sebagian orang yang tahu yang baik, tapi atas karomah dari Allah SWT, bukan pada setiap wali setelah mati. Karena memang karomah itu kemuliaan. Setelah mati mana ada lagi karomahnya? Karena karomah itu saat dia hidup. Setelah mati mana ada karomah? Karena dia sudah berpindah alam, alam barzakh. Maka karomah itu adalah bagian dari hal-hal yang terjadi diketahui yang luar biasa. Ada tiga jenis. Ada namanya ayatul anbiya, dikenal dengan mukjizat. Ini untuk nabi dan rasul. Ini disebut namanya mukjizat. Kemudian ada namanya karomah. Ini untuk orang-orang soleh. Kemudian ada namanya sihir. Ini hal perkara luar biasa ini. Tiga-tiga ini punya ciri dan punya sebab. Sebab orang punya karomah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang tidak salah suka jadi roh kemudian dikatakan wali, ini sangat mustahil. Wali tidak salah berjamaah, mustahil. 40 hari tidak salah berjamaah, gimana bisa dikatakan wali? Apalagi ajaran-ajaran yang dilakukan itu disebabkan pada wali kebetulan kesyirikan. Maka sebab dari karomah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karomah itu, ya, tidak bisa ditawar-tawar. Umpamanya saya punya karomah, ini itu pasti tidak karomah. Banyak karomah itu bukan hanya wali. Kalau umpamanya hal-hal yang biasa itu sebagai dasar untuk boleh beribadah kepada Allah, seperti mana binatang yang bicara, batu yang bicara, apakah boleh? Itu kan karomah. Hal yang luar biasa juga. Bagaimana di masa Rasulullah SAW, ya, banyak seperti kejadian seperti pohon yang bergerak, dan banyak sahabat punya karomah juga. Tidak ada sahabat yang datang ketika sakit ke kuburannya, ya, karena setelah mati karomahnya, yang proses-proses karomahnya atau yang lain tidak ada lagi. Dan mengetahui karomah yang lain itu, ya, hanya atas pemberitahuan Allah. Bukan atas kemauan mereka sendiri. Dan karomah itu tidak selalu-selalu. Pernah ketahuan, dia tahu satu kali yang baik. Tahu dia diberitahu oleh Allah SWT. Bukan berarti tahu selamanya dia. Seperti Nabi umpamanya diberitahu oleh Allah tentang baik. Rencana Allah Yahudi mau membunuh dia. Dan seterusnya. Bukan berarti Nabi mengetahui yang baik pada setiap saat. Karena bahkan Nabi sendiri dikatakan oleh Allah SWT. Qul innama ana basyirun. Ya. Kata Allah. Qul inni la a'lamul ghaiba. Kul aqulu lakum inni khaza'in Allah wa la aqulu lakum inni malak. Wala qultu ana bil ghaiba lastaqtu min al khair wa ma masani su. Allah memberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada manusia itu, saya tidak memiliki kebendaharaan kayak Allah Subhanahu wa taala. Kul aqulu lakum inni khaza'in Allah wa la a'lamu al ghaiba, aku tidak tahu yang gaib. Kalau kuntu ala bukhair, la stakhfu minal khair. Kalau seandainya aku tahu yang baik, nah yang baik kepada Rasulullah SAW, sungguh aku akan mendapat kebaikan yang banyak dan tidak pernah ditimpa oleh hal-hal yang buruk. Nabi ada disebutkan apa kenaan. Maka, karoma memang ada. Tapi bukan karoma, kalau dia dengan asal alasan karoma, ya, tentu para ambiya lebih berhak untuk diminta, kalau boleh minta-minta kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, kalau mau banyak ya. Nah, kemudian maka sifat karamah itu adalah pertama dilihat dari ketakwaan Allah. Kemudian beda dengan sihir. Sihir itu bisa lahir dari orang-orang yang banyak berzikir juga, tapi zikir itu penuh dengan kina. Kita melihat dia bikin kelabu di rumahnya, kemudian zikir di sana 70 hari, 80 hari puasa. Yang keraja apa namanya, ada foto dalam lampu itu, kemudian dia zikir di situ. Ini banyak kasus itu. Dia tahu. Yang memberi dia tahu yang baik itu adalah jin. Rahasia-rahasia itu yang dicuri oleh berita langit, oleh jin dari berita-berita langit. Ini yang tidak bisa dibedakan sama orang. Ya. Kalau dia punya karamah setelah mati, dia tidak punya karamah lagi, tapi apalagi tahu yang baik. Ya. Maka ini adalah syubhat mereka bahwa kita kata kalau seandainya dengan hujah karamah, para anbiya pun banyak punya karamah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kata kalau tidak tahu yang baik. Memang Rasulullah SAW diberitahu oleh Rasulullah SAW tidak tahu dan setiap saat tidak. Bukan dia tahu setiap perkara tidak. Banyak kejadian-kejadian di masa Rasulullah yang Rasulullah tidak tahu yang baik, seperti kehilangannya kalung Aisyah, hilang kalung. Tidak tahu gimana tempatnya. Rupanya adalah terhimpit oleh ontanya. Kemudian tentang peristiwa Alif, istri beliau dituduh berbuat selingkuh, beliau tidak dapat memberikan hukum karena tahu yang baik. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana semua tidak tahu yang baik. Ya, oleh sebab itu ini tidak bisa dijadikan hujah. Kalau masalah tahu yang baik, ya, banyak makhluk-makhluk yang Allah berikan seperti malaikat, ada yang diberitahu oleh Allah yang kalah yang baik. Juga Nabi tadi kita katakan, kata wali pun tahu yang baik pada satu kali pokoknya. Ya, tetapi karoma-karoma dan hal baik yang ada itu hanya di antara yang pernah terjadi itu hanya Abu Bakar Siddiq ketika dia meninggal, dia berwasiat bahwa anak yang ada dalam kandungan istrinya itu anaknya ya apa namanya adalah kuat, kemudian tetap ahli warisnya. Kemudian juga kisah Umar bin Khattab ketika Saria berperang, ya, dalam suatu peperangan dia katakan ya Saria al-Jabal al-Jabal, dan tidak pernah diasumsikan hal ini kepada para sahabat-sahabat yang pernah mendapat karama-karama seperti itu. Setelah meninggal kita datang ke kuburan dengan asumsi dia masih mengetahui hal lain, enggak. Bukan berarti setiap hari dia tahu yang baik, enggak. Dia mengatakan Nabi juga diberitahu yang baik, bukan berarti dia tahu yang baik semuanya, terus setiap hari tahu yang baik, enggak. Hanya untuk perkara tertentu, pada saat tertentu. Apakah orang yang mengkafirkan pemerintah bisa terjerumus ke dalam kesyirikan sutrat? Itu bukan kesyirikan namanya. Mengkafirkan pemerintah itu adalah jatuh kepala dalam dosa besar. Mengkafirkan orang. Ya. Apalagi satu orang saja dikafirkan begitu dosa yang besarnya. Apalagi pemerintah. Berapa? Apalagi satu negara. Mengkafirkan itu dosa yang luar biasa. Ya. Baik, Ustaz, bagaimana cara menjaga diri dari syirik kecil yang seringkali kita tidak menyadarinya telah terjumus ke dalamnya padanya. Tentu kita berusaha ya. Di antara yang pertama adalah menuntut ilmu apa terjadi di syirik kecil itu, apa perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar, apa sebab-sebab kemudian syirik kecil itu. Nah, ini perlu kita pelajari. Kemudian kita selalu berusaha untuk menjaga niat kita ikhlas kepada Allah SWT. Ibaratnya sekarang kalau ada orang antum sedang sholat, ada orang lewat lalu antum buat dia, guru antum atau siapapun dia, umpamanya, apa yang bisa diberikan kepada antum? Ingat bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk antum. Karena antum harus berbuat dia kepada dia. Ya. Apa yang bisa diberikan kepada antum? Ya. Atasan antum, jika juga belum tentu mau naikkan pangkat antum dan segala macam. Pujian manusia sampai di mana? Pujian manusia. Dikatakan antum soleh, antum hebat, segala macam. Hanya sekadar kalimat itu, antum harap balasan amal itu. Belum menjadi apa antum dengan pujian itu? juga tidak ada faedah apa-apanya kita harap pembalasan manusia. Maka ingatlah balasan apa namanya diharap manusia tidak akan dapat antum. Kadang-kadang sudah beriat juga tidak dapat pujian, dua kali rugi. Contoh maksudnya ya, caleg-caleg yang sudah beriat gitu, sudah bantu masjid, supaya gak sepilih, diambil lagi itu semuanya. Nanti lihat sajalah kisah-kisah waktu pilih yang kemarin itu, pemilihan di legislatif, cuma lihat kisah-kisah nyata itu. Sudah beriat, mengimpakan buku, dibikin fotonya belakang buku, mengimpakan Al-Quran, saja dari tulis namanya semacam, sudah begitu-begitu, gak kepilih, dua kali kena. Dosa riat tetap dapat. Kepilih jadi caleg juga enggak. Akhirnya stres kan. Bagaimana jika orang tua kita mengajak ziarah kubur dan berkumpul di kuburan kakek nenek setiap selesai sholat Idul Fitri, apakah kita boleh intinya? Maka ini kita usahakan daripada Idul Fitri ke kuburan lebih baik nanti sebelum Idul Fitri di bulan Ramadan ziarah kubur selesai. Caranya diakali, diajak dia pada saat-saat tertentu untuk ziarah kubur, ketujuh kemungkinan ziarah kubur. Lalu diajak lagi Idul Fitri kemarin sudah ziarah, lain lagi. Bahwa Idul Fitri ini adalah berkunjung kepada rumah kerabat, bukan kuburan. Ini kan saatnya bergembira. Kalau ke kuburan kan sedih jadinya, ingat mati. Ini mendoakan, ya kan mendoakan mayat hanya saat Idul Fitri saja. Terus sangat sedikit kita mendoakan. Apakah kita boleh menghadiri acara kumpul keluarga besar yang di dalamnya ada acara tahlilan, yasinan, bercampur baur laki dan perempuan? Musik muhanasainya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan bahkan sebaiknya kita berusaha untuk menyampaikan nasihat kepada mereka hal seperti ini. Ya, tentu dijelaskan dalam lembut, tidak kasar ini. Pokoknya, ya kalau kita belum bisa menasihati orang tua kita mungkin dengan cara-cara yang tidak langsung gitu ya. Pokoknya membelikan buku atau mengajak dia ke majelis ta'lim atau mengajak ustaz ke rumah kita, diajak makan bersama-sama, kemudian di setelah itu dia ada selingi dengan tanya jawab agama begitu secara tidak langsung, jangan kelihatan banget nanti ngajarin orang tua ini. Walaupun nanti sudah ngaji lama, kadang-kadang orang tua tadi melihat bila anaknya menasihati dia itu adalah tidak apa-apanya karena ada egonya, kesombongannya ya begitu. Maka cuma secara tidak langsung diberi hadiah, ke pasar diantar, dicari dulu hatinya. Setelah itu dia diajak. Ini enggak, sebagai ikhwan pulang haji, salam aja enggak masuk rumah kadang-kadang. Coba antum, walaupun antum sudah punya istri, walaupun punya antum kita sudah punya suami, ketika ziarah ke orang tua, coba dilihat, diperhatikan. Ya, pokoknya baju yang belum dicuci, dikasih air minum. Setelah itu dia mengatakan, ini orang yang ngaji ke masjid Imam Syafi'i di sana itu baik-baik akhlaknya. Anak saya ngaji di sana luar biasa, sudah berubah. Ini enggak, yang datang malah negatif. Apa? Anaknya sampai di rumah, bapaknya merokok. Ini rokok siapa lagi? Diambil, diijak, dibuang. Ya kan, ini anak saya sama ngaji sampai kurang ajar begini. Jadi kan kamu ngaji. Caranya tidak benar. Ya kan? Jadi, pelan-pelan merubah itu. Tanpa harus, istilahnya itu. Frontal, yang terlalu frontal. Orang tua itu kan sudah lama hidup, jadi menganggap pengalaman antum sangat sedikit. Maka kita perlu pelan-pelan membenahi keluarga. Ya, satu-satu ibu antum ketika pulang, ya kan, bu gimana, sehat, nampak dia bekerja, dibantu sedikit apa yang bisa. Ya, ibu antum diambilkan minum, dia pulang dari mana, ayah antum pulang ambilkan minum, dia akan merasa sesuatu yang beda. Anak saya sekarang ramah kepada saya. Ya kan, apalagi sering dipijit kakinya, sebanyak cerita dulu ayah sama umi gimana waktu muda-muda dulu pacaran apa enggak. Kan dia ketawa sedikit-sedikit, lalu nanti cerita, ayah mau enggak besok saya bareng-bareng ada kajian, sekali-kali resepsi, ketemu juga bapak-bapak di sana, kenal. Gitu dulu cara membuka, bagaimana rayu orang tua kita. Ini rayu pacar aja yang bisa. Orang tua pun aja enggak bisa, susah. Apakah orang-orang golongan agama Syiah juga bertauhid? Ya, mereka pemaham mereka masih bertauhid. Dulu kan kita sudah jelaskan pemaham tauhid menurut Mu'tazilah, pemaham tauhid menurut orang Syiah. Mereka mengatakan imam-imam mereka itu perwakilan-wakilan Tuhan macam. Jadi mereka laku bisa mengaku saja bertauhid. Ya. Orang musyrik aku bertauhid enggak? Bertauhid. yang ngaku musyrik mereka. Musyrik mana mereka tahu kalau syirik itu masuk neraka. Mana ada orang musyrik ngaku saya ini musyrik? Enggak ada. Maka mereka katakan, ketika ditegur, kenapa kalian bersyirik dengan Allah? Mereka jawab, haulai syifa'una in Allah. Yukaribuna in Allah zulfa. Alasan mereka ada. Ini hanya dari syafa'at saja, kita tidak bersyirik ini. Ya kan? Ini yang sebagai wasitoh-wasitoh kita. Itu hujah mereka. Baik. Dalam ayat Al-Quran, dimana kita setuju, ada manusia yang tidak iblis. Dalam ayat di atas adalah menyebutkan pengecualian iblis yang enggan sujud terhadap Adam. Namun sebelumnya tidak ada lafaz iblis. Ini memang disebutkan dengan sini karena tidak perlu, karena lafaz sebelumnya menunjukkan kemuliaan. Iblis kan tidak terbaku walaupun lalu malaikat sujud di Adam. Saya dulu tidak iblis. Disebut ini karena sebagian ulama menyebutkan. Ini menunjukkan bahwa iblis itu diperintah. Kalau tidak perintah tidak mungkin dikecualikan. Maka menunjukkan buat termasuk diperintah tidak iblis. Berarti malaikat iblis termasuk yang disuruh basuh. Jelas ayat itu. Tetapi kenapa malaikat wa'idkunal malaikati? Karena malaikat adalah yang suci, yang taat, maka disebut kemuliaannya. Disebutkan yang ingkar setelah itu. Illa iblis. Itu yang pertama. Jawab kedua adalah, karena Allah waktu itu iblis dan malaikat itu adalah ahlul ibadah. Bahkan iblis itu termasuk yang paling taat, ahlul sama disebutkan. Para mufassirin menjelaskan dia. Sehingga Allah sebenarnya menyebutkan saja yang sujud. Karena mereka adalah bagian dari malaikat. Karena dipakai lafaz umum. Karena yang lebih banyak ini malaikat daripada iblis. Itu sebagian jelas ulama tentang ini. Tapi jelas iblis itu disuruh sujud. Kalau tidak disuruh sujud, ngapain Allah mengazab dia? Maka disebutkan ilah iblis. Maka di sini menunjukkan itu. Kadang-kadang ada istilahnya istisna mukhtatib. Istisna mukhtatib. Assalamualaikum Ustaz, sebenarnya perbedaan saling menghargai fakta yang sering ada apa? Dengar pegawai Indonesia sering disakiti oleh majikannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Saling menghargai fakta yang sering. Karena itu yang antum dengar. Kalau antum banding jumlah TKW yang mendapat kebaikan di sana dengan yang tidak akan sebandingnya. TKW itu bukan diperlakukan sewisanya, buruk di Indonesia juga, di Malaysia juga, di Hong Kong juga. Sama aja sebetulnya. Di mana-mana diperlakukan. Di Indonesia juga, di azab, di Malaysia, di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong juga sama, di azab juga. Tapi itu kan yang namanya manusia berbeda-beda. Tidak ukuran itu bagi orang sewis semua, tidak. Karena banyak juga TKW itu mendapat kebaikan satu keluarganya dihajikan. Dan antum gak tahu, dan banyak betapa banyaknya. TKW mendapat keluarga yang dihajikan. Bahkan, ya, TKW itu selalu dihajikan oleh majikannya. Disuruh haji. Kalau belum haji, disuruh haji oleh majikannya. Itu kebaikan-kebaikannya. Banyak kebaikan. Dan anak tahu banyak kebaikan ada, TKW yang sudah bekerja sama dengan majikan buka konvensi di Indonesia. Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya. Dan ini kisah-kisah hanya beberapa hal saja terjadi gitu. Dan untuk antum tahu terjadi penyisaan-penyisaan itu bukan hanya yang mungkin aja yang faktor dari orang-orang yang kurang beriman di sana. Antum tahu enggak ada di mana-mana iblis itu ada kan? Tentu ada. Ya. Tetapi itu jumlahnya ya sedikit. Dan untuk antum tahu juga rata-rata penyebabnya bukan juga terutama penyebab datang dari TKW itu sendiri. Ya. Apalagi melihat orang Arab di tengah-tengah, ya kan? Jarak terlihat di Indonesia gitu ya, hidungnya maju, gagah, yang buat ngiler gitu, nah, pakaiannya tidak sopan, ya istrinya marah. Dan kejadian itu lihat, kadang-kadang TKW itu perampok, pembunuh, dibunuh anaknya, disiramkan macam-macam. Ya. Kita tidak menafikan, memang ada di sana kezalim-kezalim juga ada, terjadi, tapi itu tidak hal yang umum. Bahkan juga terjadi di tempat-tempat lain, di Hong Kong, di Malaysia, sementara untuk lihat sendiri, di Singapura. Dengan di situ, di Indonesia juga disiksa kan TKW. Jadi kenapa Saudi yang dilihat? Karena itu hanya kejadian-kejadian yang jarang saja. Baik, bagaimana menanggapi orang yang kalau berdoa di garis, orang yang menolak Ars itu makhluk yang paling tinggi dan Allah maha tinggi dari semua makhluknya. Istiwa di atas ars. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau itu seandainya hal itu salah, mungkin Allah menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran itu yang salah. Antum amanumillah, siapa yang lebih tahu? Kamu atau Allah? Itu namanya meneliti Allah. Kamu tak benar Allah, kamu tidak istiwa, kamu katakan istiwa. Jadi sesat semua manusia ini, tak benar Al-Quran ini jadinya. Itu namanya meneliti Al-Quran, meneliti. Dan juga Rasulullah SAW menyimani seperti itu, tak pernah menjelaskan maksudnya istiwa itu istauta, tak pernah. Sahabat tak pernah mengatakan demikian. Ya kan itu yang pertama. Dalam mengimani sifat Allah itu, yang sering sudah kita jelaskan adalah sifat Allah itu hakiki, tapi tidak seperti sifat makhluk. Jangankah sifat Allah dengan sifat makhluk sama, sifat makhluk sama makhluk saja. Walaupun sama nama tidak sama. Jadi walaupun sama nama berarti sama bentuknya. Lalu Allah mendengar, apakah dia mendengar Allah seperti mendengar makhluk? Tidak. Allah maha hidup, apakah hidup Allah seperti hidup makhluk? Butuh mata, butuh tidur, enggak. Ya kan gitu. Allah punya mata, Allah punya sifat-sifat yang disebutkan. Tidak seperti sifat makhluk. Tapi namanya itu iya. Sebenarnya sifat makhluk, meskipun sama namanya, tidak sama bentuknya. Sini kita sebutkan. Contohnya, telinga kuali dan telinga manusia, telinga gajah, sama kan? Semua telinga. Tapi ketika digambarkan telinga gajah, tidak ada yang katakan seperti telinga kuali. Bagaimana akan dikatakan? Kan sifat Allah, kok dikatakan seperti sifat makhluk? Ini sifat Allah, tidak sifat makhluk kita katakan. Kecuali kita katakan Allah beristiwa seperti istiwa makhluk, itu ya salah. Tangan Allah tidak kita katakan tangan manusia. Sifatnya sesuai dengan kesempurnaan Allah. Jangankan tangan Allah dengan makhluk, tangan semakhluk aja tidak sama bentuknya. Tangan gajah, tangan kucing, tangan kambing, tangan manusia, tangan kursi, tangan pintu, semua disebut tangan, tapi beda-beda semua. Beda-beda. Walaupun makanya kita katakan, meskipun sama nama, tidak mesti sama bentuk dan rupanya dan hakikatnya. Tidak. Tapi Allah gunakan lapat-lapat menyebutkan sifat makhluk dengan untuk menyebut sifatnya, iya. Supaya makhluk paham. Kalau dipakai istilah lain, bagaimana? Untuk menyebut kaki disebut hidung, gak mungkin dong. Maka Allah menggunakan lapat itu bahkan manusia memahami makna yang umum. Allah punya sifat. Tapi bukan berarti sifat Allah seperti makhluk. Enggak. Ini perlu dipahami. Jangankan sifat Allah yang makhluk, sifat sama makhluk aja kita katakan enggak sama. Banyak sama nama, sifat-sifat makhluk. Tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Semut punya kekuatan enggak? Punya. Makan apa dia? Biji-bijian apa? Bisa. Manusia punya kekuatan. Kudrah. Gajah juga punya. Beda-beda. Kita punya kudrah, gajah punya kudrah. Beda-beda. Namanya kudrah saja. Tapi hakikatnya beda-beda. Gajah bisa berapa? Bisa bawa 1 ton, kita aja mungkin 100 kilo udah capek. Gak bisa. Beda-beda semua. Namanya sifatnya sama, tapi hakikatnya itu di makhluk saja sudah berbeda. Apalagi antara Allah dengan makhluk. Maka perbedaannya adalah sebagaimana perbedaan khalik dengan makhluk. Pasti tidak akan sama sedikit pun. Maka kita katakan, Allah yang menyebutkan, laisa kamitsli syai'. Allah tidak ada sesuatu pun yang mirip dengannya. Berarti Allah itu punya sifat, maka dinafikan kami kemiripan. Kalau Allah tidak punya sifat, untuk apa dinafikan kemiripan? Sama dengan orang dia tidak punya rumah, dikatakan rumah saya tidak mirip rumah kamu. Nah mungkin. Kalau dia katakan rumah saya tidak seperti rumah kamu, berarti punya rumah enggak dia? Punya rumah, maka dia katakan rumah saya tidak punya kamu. Kalau Allah tidak punya sifat, enggak mungkin dia katakan Allah itu tidak mirip sesuatu pun dengan sesuatu pun tidak mirip Allah. Karena akan ada asumsi kemiripan, maka Allah pertama sekali menjelaskan Allah tidak sesuatu pun sepertinya. Tidak sesuatu pun seperti Allah dalam sifat Allah. Maka ayat itu ditutup dengan sifat. Wa wasami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha. Ini menunjukkan Allah itu punya sifat, tapi tidak seperti sifat makhluk. Walaupun sama namanya. Walaupun sama, itu yang perlu kita katakan. Maka Allah memilih semua sifat-sifat Allah itu hakiki. Sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak seperti sifat makhluk. Kalau ditakwil, maksud istaula. Loh, makhluk juga istaula. Mau lari ke mana orang ini? Maka kalau orang mentakwil bahwanya yadun, ya tangan Allah, itu artinya kudrat Allah. Tapi makhluk juga punya kudrat. Tasbih juga. Gimana? Kalau dikatakan istiwa benar istaula, makhluk juga istaula. Nah, gimana? Mau dipindah kemana lagi maknanya? Tetapi yang tentu Allah memiliki sifat istiwa, tidak spesifik istiwanya mah. Istiwa makhluk umpamanya seseorang yang naik meja, seseorang yang berada di atas kapal. Kalau kapalnya mulai kapal yang teman tenggelam, ya ikut tenggelam orang di atasnya. Iya. Tapi bukan berarti Allah di atas aras. Kalau aras juga goncang, Allah juga ikut goncang. Bukan itu maksudnya. Karena tidak disebut ke sini apakah Allah itu menyentuh aras bagaimana, tidak. Karena tidak mesti sesuatu yang di atas itu selalu menyentuh di bawah. Sekarang loteng masjid ini di atas kepala kita. Apa maksudnya loteng lengket kepala kita? Enggak. Pesawat lewat di atas masjid, apa maksudnya pesawat itu nempel di atas masjid? Enggak. Jadi gambar mereka seakan-akan kalau di atas Allah nempel dengan pada sesuatu yang di atas sesuatu tidak mesti. Sekarang langit di atas bumi, apakah langit terlempet dengan bumi? Enggak. Tidak mesti sesuatu yang di atas akan menempel yang di bawahnya. Makhluk saja tidak seperti itu, apalagi Allah. Maka di sini tempatnya kita menjawab syubhat-syubhat pelajaran-pelajaran. Ya, di sini penting kita belajar. Kalau tidak, kita tidak bisa menjelaskan, menjawab syubhat-syubhat itu. Mereka mengatakan kalau berada di atas, kalau berada di makhluk ini, berarti Allah butuh kepada makhluknya. Kok bisa antum katakan butuh kepada makhluknya? Bumi yang apa langit yang ada di atas bumi, apakah bumi butuh kepada bumi? Nah, langit butuh kepada bumi? Tidak. Gempa di bumi langit terkena nggak gempa? No? Jadi tidak mesti sesuatu yang di atas sesuatu itu mesti lengket kepada yang di bawahnya. Enggak. Makhluk aja tidak begitu. Langit ketujuh itu bukan berarti nempel langit semua tujuh, empat, lima, enam. Nah ini yang perlu kita ketahui. Tidak berarti Allah di atas semua makhluk, Allah di atas aras, bukan berarti Allah itu seperti umpamanya antum meletakkan topi di atas kepala antum. Ya, dan itu maksudnya. Itu Allah yang tahu bagaimana bentuk kan sifat Allah. Ya, tapi perlu diketahui sesuatu yang di atas sesuatu bukan berarti harus menempel. Allah Maha. Jam berapa dulu? Bedanya syirik besar yang mengakibatkan orang keluar dari Islam dan syirik kecil yang tidak mengakibatkan orang keluar dari Islam. Itu sudah dibedakan. Apa perbedaannya? Syirik besar mengeluarkan orang Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari? Itu bedanya. Di antara bedanya adalah syirik kecil itu adalah wasilah kepada syirik besar. Wasilah maksudnya adalah mediator yang bisa membawa kepada syirik besar. Itu syirik kecil. Ya, pelakunya tidak keluar dari Islam. Ya, pelakunya tidak kekal dalam neraka. Itu perbedaannya. Dan syirik kecil tidak membatalkan semua amalan, tapi hanya membatalkan amalan yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Auria itu. Ustaz, apakah seseorang yang waktunya digunakan untuk gadget, TV ketika azan, melalaikan sholat tepat waktu dapat dikatakan syirik karena mendahulukan kesenangan akan gadget dan televisi? Syirik itu ada bentuknya. Kalau dia lebih mengutamakan ya perintah-perintah selain perintah Allah, mencintai sesuatu lebih mencintai Allah, jatuh kepada syirik. Syirik disebut syirik mahabbah. Ada syirik ta'ah. Bila dia mendahulukan perintah selain perintah Allah, tapi dia perintah bosnya, sekarang salah sudah ada ini, tapi dia tahu ini perbuatan ada perbuatan salah. Tapi kalau dia katakan perbuatan bos ini lebih benar, salat tidak perlu, ini berarti itu perbuatan yang lebih salah saya. Jadi ini perlu penjelasan lebih rinci sebetulnya. Tidak mutlak seseorang mendahulukan sesuatu untuk menjadi syirik, tapi bisa menjadi syirik, bisa. Apabila melebihi, mencintai sesuatu melebihi demi sesuatu, bisa jadi syirik. Maka contoh begini. Apabila dia melakukan suatu maksiat kepada Allah demi mendahulukan keinginan makhluk, ya, bisa jatuh ke syirik, bisa tidak syirik. Kalau dia mengakui perintah Allah lebih utama untuk dilakukan, perintah, dan dia merasa berdosa dalam melakukan ini, tidak jatuh kepada syirik. Tapi kalau dia katakan bahwa memang perintah itu yang lebih utama, perintah Allah di belakang yang kita perlu, akibat seperti itu bisa jatuh kepada bagaimana menjelaskan syubhat pembagian tauhid itu bid'ah dalam Al-Qur'an dan hadis disebutkan secara detail. Tadi kita katakan, ya. Tadi kita sudah jawab, memang pembagian tauhid itu tidak pasti tiga. Ada Yang maksud di sini adalah hasad, sengaja untuk menyerut secara ilmiah saja. Walaupun dia tidak hafal, yang penting dia mengamal dan memahami, selesai cerita. Walaupun dikatakan dua atau tiga, terserah dia aja. Yang penting pemahaman tidak keliru. Dia enggak hafal pembagian tauhid, tapi dia tidak bertauhid kepada Allah, selesai cerita. Dia mempercayai sifat dan nama-nama Allah, selesai enggak masalah. Walaupun tidak hafal, tapi dalam masalah menjelaskan masalah-masalah ilmiah dibagi-bagi supaya mudah memahaminya. Itu tujuan ulama. Dan dalil di sini dalil istiqra namanya. Bukan istihadi. Istiqra itu apa? Istiqra itu dengan membaca banyak ayat-ayat dan hadis-hadis lalu disimpulkan rupanya ada tiga jenis tauhid. Ada orang menambah tauhid yang keempat yaitu namanya tauhid hakimiyah. Nah, ini pembagian tidak benar. Kenapa? Pertama, dasar membagi itu sudah salah. Dasar mereka membagi itu adalah untuk mengkafirkan pada orang-orang yang menyalahkan Allah. Kemudian tauhid hakimiyah ini sudah terbagi ke dalam tauhid yang lain. Hakimiyah ini terbagi pada dua tauhid. Kalau Allah yang berhak menghukum, itu tauhid rububiyah. Kalau Allah hukum Allah wajib diamalkan, ini tauhid uluhiyah. Maka tidak bisa dijadikan sendiri. Yang paling fatal itu adalah karena dasar kebahagiaan itu adalah salahnya masalah taat kepada penguasa. Lalu menganggap orang yang taat kepada aturan-aturan perbuatan penguasa itu sebagai musyrik yang keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan tugas undang-undang itu sebanding dan hukum Allah, iya musyrik. Bisa kafir. Tapi bisa dia mengatakan taat kepada aturan-aturan dibuat selain aturan Allah. Dia mengatakan ini adalah hukum yang tidak benar. Tapi dia tidak punya daya dan upaya dan takut selama tinggal kejabatan dan semacam. Ini masih dia anggap dosa. Itu masih menjadari perbuatan yang salah dia. Jadi yang cukup dan kekurangan menjaga. Apakah hukumnya nonton televisi umum? Ini jelas. Hukuman mafsadahnya lebih banyak daripada maslahat. Bagaimana pula menonton berita wasan dan televisi umum? Kalau berita-berita kadang-kadang ini orang merembet kepada hal-hal yang Barakallahu fiik. Ustaz mohon nasihatnya pula Ustaz bagi kami yang masih suka menonton TV sedang ditipu banyak wanita tabarruj. Ya, ini barangkali ikhwan fitnah. Di zaman sekarang ini sulit untuk menghindari oleh sebanyak manusia. Tapi berusahalah semaksima mungkin bagaimana kita mengendalikan diri, ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang TV syar'i. Ya, bahkan anak pun lebih menyesalkan lebih baik beli radio daripada pakai TV. Karena TV juga sudah mulai fitnah juga sebagian. Akhwan-akhwan naksir sama ustaz-ustaz yang tampil di TV. Ini ada suara-suara. Seorang ibu anaknya meninggal usia 1.5 tahun. Waktu dikafani, ibunya ini dalam keadaan haid. Saat terakhir orang-orang mengatakan tidak boleh anak itu dicium. Saat terakhir karena sedang haid. Isbai aja dari jauh. Apakah ini Ustaz? Tidak ada penjelasan ini. Ya. Boleh membandingkan main dengan haid. Suaminya meninggal dalam keadaan haid, dia boleh membandingkan suaminya. Karena tidak wajib syarat orang meninggal dia harus keadaan suci. Ada syarat. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Semuanya apa namanya ini? Dalam surah Nisa. Artinya dosa syirik itu mustahil diampuni kecuali di azab. Bagaimana dengan orang-orang yang menuatkan hawa nafsunya? Ya, bagian orang yang apa orang yang minta kepada Allah orang menjadikan hawa nafsunya itu orang musyrik menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan. Tetapi ada orang umpamanya mengikuti hawa nafsunya yang tadi kita katakan umpamanya minum khamar berzina itu kena hawa nafsu juga. Tidak mutlak setiap mengikuti hawa nafsu langsung musyrik. Ada bagian-bagian hawa nafsu bila ditaati jatuh kepada syirik seperti maunya tadi yang kita contohkan. Ya. Tapi dia ngaku ini maksiat, dia takut kepada Allah itu bukan musyrik dia. Asli dia. Ya. Dalam berbuat asli. Baik. Dosa syirik yang tidak diampuni kalau orang itu mati dalam keadaan musyrik. Tadi pernah bawa syirik kemudian tobat, ini diampuni. Ya, jangan salah paham karena ayat itu. Ayat itu maksudnya kalau mati ya masih tidak bertobat dari perbuatan syirik. Tapi pernah buat syirik 10 tahun. Dia umurnya 15 tahun. 15 tahun terakhir dia bertobat. Atau satu minggu terakhir dia bertobat dari syiriknya. Jangan satu hari. Selama nyawanya belum sampai di kerongkongan dia bertobat dari kesyirikan, Allah pasti ampuni kecuali mati dalam keadaan syirik. Apakah perbedaan pandangan tentang matahari mengelilingi bumi? Ini tanya ke ahli fisika aja. dikatakan keluar dari Islam jika syirik dalam ketiga tauhid. Dan yang masih tidak dikeluarkan dari Islam adalah kesalahan dalam pemahaman tauhid asma sifat. Ya, secara ada namanya takfir mutlak dan takfir muayyan. Imam Ahmad mengatakan, orang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan setiap orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Buktinya beliau masih sholat di belakang Mahmud. Ya kan? Orang-orang Asy'ariyah tidak ada ulama mengkafirkan mereka. Padahal mereka, karena mereka ada syubhat. Namanya di antara mawali takfir itu adalah apa? Alayakuna mu'awilan. Dia tidak bukan mentakwil. Jadi kalau orang mentakwil karena ada ilmu-ilmu, ada syubhatnya, itu tidak menjadi kafir. Orang mengingkari istiwa, orang mengingkari ulu karena ada syubhat, ya, itu tidak menjadi kafir secara muayyan. Tetapi secara mutlak, ulama mengatakan orang mengingkari Allah berada di atas makhluknya adalah kafir. Allah mengatakan Allah berada dengan zatnya di mana-mana, itu adalah kafir. Itu mutlak namanya. Tapi kalau ada orang mengatakan begitu, bukan berarti orang itu langsung hukum kafir. Nah, ini bedanya. Itu hukum muayyan. Ya. Itu dibedakan. Maka Imam Juwayni itu adalah Asy'ariyah. Beliau menjadi Imam Haramain. Imam Masjid Haram, Masjid Madinah. Kalau kafir mana ada orang sholat berapa? Mana boleh jadi imam? Ya? Baik. Kemudian, apa nih? Bagaimana ada berdoa sesuai sunnah Rasulullah? Apakah wajib menyatukan asma? Jelaskan Ustaz, apakah doa mutlak? Kaya, bolehkah membaca doa yang tidak ada dalilnya untuk dirutinkan setiap habis baca Al-Quran seperti Allahummarhamna bil-Quran. Merutinkan ini kalau dianggap doa doa biasa boleh saja, tapi tidak dilazimkan diajarkan kepada orang yang doa lebih atau tidak. Mungkin orang punya doa-doa tertentu yang ingin senang dia dibaca, tidak masalah. Cuma sahabat sebenarnya mereka suka membaca surah Ikhlas ketika sholat, tapi tidak dikampanyekan, dilarangkan lalu dibuat fotoil-fotoilnya. Ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Ada seseorang pedagang apabila sholat zuhur tiba masih sibuk dengan perdagangan sehingga ia baru sholat zuhur jam 2. Apakah ia termasuk dalam berbuat syirik? Ini bukan maksi ya, ini bukan syirik namanya. Ya. Atau bisa katakan jatuh ke syirik kecil, mungkin dia karena dalam mendahulukan awalnya syirik. Tapi ini bukan syirik namanya, ini maksi ya. Berapa tahun lalu saya pernah berbuat syirik memakai jimat, minum air dan mandi semua kembang dan berikan pelindung dalam tubuh. Sekarang alhamdulillah saya taubat dan berhijrah belajar. Saya sering salat tahajud, tapi apakah taubat saya diterima? Ya diterima Allah. Pasti orang taubat pasti diterima Allah. Jangan curiga taubat tidak diterima Allah. Ya, karena Allah Maha menerima. Apakah boleh kita merasa dipilih sayang oleh Allah, merasa mendapat hidayah dari Allah? Panjang ini. Ya, saya tulis sesuatu yang kurang bagus ini ya. Bacanya, kalau orang dapat hidayah ya merasa bersyukur kepada Allah, mendapat iman yang besar dari Allah ya. Tapi jangan merasa orang yang paling afdol di sisi Allah. Jin koring itu apa nih? Jin apa ya, Ustaz? Apakah sama dengan keturunan iblis? Iya, keturunan dari jin. Iblis itu keturunan jin, tapi jin iblis iblis itu bapaknya jin semua. Ya, orang tuanya nenek moyang jin. Nah, jin koring ini dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap kita ini punya koring. Koring satu dari jin, satu dari malaikat. Koring dari jin ini selalu menggoda-goda untuk apa? Berbuat yang hal yang buruk. Ya, kemudian korin dari malaikat menyuruh kita lebih motivasikan ke hal-hal yang baik. Nah, setelah orang ini meninggal, yang biasanya sering menyesatkan adalah korin ini. Dia kadang-kadang berjalan sesuai dengan sendalnya atau apa namanya suaranya, karena dia bisa meniru orang di korin ini. Ya, nah korin ini yang, biasanya mengganggu keluarga yang biasa keluarga. Nah, ada orang biasa memanggil orang sudah mati, bukan? Itu bukan orang mati, itu hidup. Tapi kok korinnya yang datang. Dari apakah Dajjal itu tercipta? Dajjal itu keturunan Bani Adam. Turun Adam, Dajjal. Ini terjemahkan dulu. satu kesyirikan. Seperti contohnya ketika anak sakit berucap alhamdulillah anakku sembuh tanpa harus ke dokter karena sudah minum obat, minum madu. Kemudian keluar kata-kata seperti iklan tentang manfaat madu. Bagaimanakah hukumnya? Kita menyelesaikan manfaat, boleh saja madu itu kesehatan ini tidak membuat kita nyakui datang kesembuhan dari selain Allah, tidak. Ya, Allah kan menentukan sebab-sebab. Kita boleh minum obat, boleh minum madu, tapi yakin Allah yang menyembuh. Kenapa banyaknya orang minum madu juga gak sembuh, ya? Kecuali sudah madu benar. Dahulukan umroh atau pergi haji terlebih dahulu, Ustaz. Jadi, kalau iklannya Ustaz Khalid ini, umroh lah dulu. Karena begini, kita kan mampu umroh aja. Umroh itu menurut ulama yang wajibnya adalah wat? Ya umroh aja tuh. Tunggu-tunggu haji nanti kita meninggal kedua-duanya kan dapat. Kan gitu kan. Ya kan mestinya kita kan lakukan satu yang mampu dulu ya kan. Umroh-umroh dulu. Ini bukan karena saya ya, di iklan sama Pak Murti yang selama kita umroh kan. Itu salah-salah pemahaman bukan. Ya. Bukan, ya. Bukan. Cuma kita bicara di sisi bawahnya karena antriannya panjang sekarang. Ya. Kita belum tahu punya umur panjang atau tidak. Kita mampu untuk umroh, ya umroh aja dulu. Nanti kalau haji nggak habis uangnya gimana Ustaz? Ya nggak mampu, nggak wajib haji dong. Ya kan kan mampu. Tahu-tahu kan sebutkan bahwa umroh itu bukan malah mengurangi rezeki, semakin menaik rezeki. Kemudian kan di antara keutamaan umroh itu adalah meluaskan rezeki. Rezeki tahu deh karena umroh setelah itu rezeki semua murah. Mampu Tuhan. Maka kita dalam berotak itu kemampuan kita di mana? Mampu umroh ya umroh dulu. Karena belum tahu umur kita, walaupun kita sudah dekat antrian bisa tahun depan berangkat ini. Belum tentu. Umur sampai ke sana apa tidak? Ya. Saya pernah sholat berjamaah di sebuah masjid sebagai makmum. Karena kami sholat, ada jamaah lain yang dekat dengan kami jatuh pingsan. Sakit keras. Apakah sebaiknya saya batalkan sholat? Iya. Seperti ini ditolong dulu kalau mungkin untuk menolongnya. Dibatalkan sholat. Ini sesuatu yang daruri. Ya, kalau ada orang dalam keadaan ini, tidak mesti semua jemaah, 2-3 orang. Ya. Dan ini pernah kejadian waktu saya sholat Jumat juga dalam sebuah masjid itu. Ya. Pingsan langsung jatuh. Berapa orang saja? Jangan teriak-teriak, jadi ibu sholatnya. Sudah 3 orang, ayah kiri sampai kiri sampingnya, diselamatkan orang itu, tidak mesti semua jemaah batalkan sholat. Karena enggak, mungkin juga semua batuk gimana, ya kan? Orang jatuh di batu 10 enggak bisa kan? Paling yang dapat potong 2 orang, 4 orang bisa. Ya, maka begitu, kalau ada orang jatuh di sekitar kita, kita yang lebih berhak membantu orang di sekitar dia itu. Bukan saf pertama, kalau dia saf ketiga, bukan saf pertama, maju lari ke belakang. Ya, saf yang dekat dengan dia, ya, 2 orang kiri kanannya itu yang lebih utama untuk menyelamatkan. Ya udah, bawa ular atau telepon semacam. Dan mesti semua jemaah bubar sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah bincang-bincang kita siang hari ini, pagi tadi, ya, nyerocos aja gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini baru ya. Oh hadiah lupa saya. Lupa satu akhwat satu ikhwan. Dari ikhwan dulu. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Sebutkan 3 uslub Al-Quran di dalam mengajak kepada tauhid. 3. Pertama berita yang jelas. Ya. Menyembah yang menyuruh. Kedua dengan menceritakan keburukan orang-orang kafir. Keburukan Tuhan. Kafir. Ketiga. Mental juara, masya Allah. Ini kitabnya sesuai dengan. Kalau ini buat ibu-ibu mencetak generasi Rabbani. Ibu-ibu ini gimana nih? Ada tak? Bisa. Ya, mik kalau ke sana, tolong penyetia kajian kasih siapa yang pertama menuju. Baik. Kasih sama ibu-ibu biar agak sisa. Pertanyaannya adalah sebutkan satu ayat yang menyuruh untuk bertauhid dengan hafalan bukan dari buku. Dari buku. Menyuruh untuk bertauhid, mengharapkan syirik, satu ayat aja. Baca. Jawab dulu, bukan dijawab dulu, nunjuk dulu. Nah, ayo kasih yang pertama nunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.